Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Sayyidina Muhammadinil karim. Wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, saudara-saudariku, baik yang berada langsung di area Masjid Al-Ihsan ataupun terhubung lewat media sosial, kita semua mengawali perjumpaan kita saat ini dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridhai seluruh perjalanan hidup kita setidaknya sampai dengan detik ini. Semoga seluruh amal saleh yang telah kita tunaikan sampai detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang diridhai dan diikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai dengan detik ini dimanapun mereka berada dan belum beriman, diberikan kekuatan dalam jiwa dan lisan mereka agar mampu bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah semoga para pelaku maksiat kecil apalagi besar diberikan kelembutan dalam hati mereka dan kemampuan untuk bertobat sehingga mampu kembali pada fitrah kebaikan menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan ayat-ayat Al-Quran untuk mempelajari panduan kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita melalui Nabi Agung Mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang panduan ini mutlak harus menjadi rujukan bagi setiap insan beriman. Sekalipun sejatinya panduan ini diberikan untuk seluruh manusia dalam berkehidupan. Jadi sebetulnya insan yang belum beriman pun kalau ia mau mengamalkan konsep kehidupan yang kurikulumnya mengacu kepada Al-Quran dan penjelasannya dari hadis Nabi Muhammad SAW, maka ia akan cenderung menjalani kehidupan di dunia ini dalam keadaan yang tenang, nyaman dan menyenangkan. Anda bisa lihat saripati ini diterapkan di wilayah Eropa, di Amerika, di sebagian Asia, Jepang, kemudian juga beberapa tingkat disiplin, kejujuran, keadilan saat Eropa masih gelap dan belajarnya kan ke dunia Islam. Dan dunia Islam itu maju itu rohnya bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan sederhana, paling gampang cara berfikirnya begini. Sebelum turun Al-Quran kan terbelakang. Dan terbelakangnya itu di titik yang paling rendah. Jadi kalau ada yang maju di Romawi dan Persia, dan Arab di tengah-tengahnya diapit, itu imperium ya, baik Romawi ataupun kekaisaran Persia, itu kan sudah luar biasa punya peradaban. Dan Arab itu tenggelam. Jangankan pengetahuan, untuk moral saja tertinggal. Jadi segala akumulasi kejahatan yang ada itu kumpul di situ. Saya sering katakan untuk merubah peradaban dan memberikan inspirasi kepada dunia, Allah tidak memberikan tongkatnya Nabi Musa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mukjizatnya nabi-nabi lain seperti Nabi Isa alaihi salam. Allah berkehendak menurunkan satu mukjizat abadi yang kurikulumnya akan berlangsung sampai kehidupan berakhir di muka bumi. Itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mu'jizat sekaligus manhaj. Itu bedanya. Jadi kalau kitab lain, itu hanya manhaj. Tidak ada unsur mu'jizat. Hanya kurikulum kehidupan saja. Zaman Nabi Musa alaihi salam, kurikulumnya ada pada Taurat. Karena itu Taurat seringkali saya katakan disebut hudan. Nanti kalau kita sudah ngaji minimal ke Al-Ma'idah atau ke surah Al-Isra misalnya, kalau kita ambil Al-Isra di ayat yang kedua, kita akan temukan bahwa desain Taurat itu adalah sebagai kurikulum hidup, hudan. Bukan sekedar kitab bacaan yang diturunkan. Karena itu 10 perintah Allah itu kurikulum kehidupan garis besarnya. Nanti detailnya diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa atainahul kitaba, dan dengan keagunganku diberikan kepada Musa alaihissalam kitab, yaitu Taurat. Wa ja'alnahu hudal libani Israel, dan dijadikan Taurat itu sebagai hudan, pedoman berkehidupan, kurikulum hidup. Tapi sifatnya lokal, tidak berkelanjutan. Karena itu Allah menetapkannya hanya untuk Bani Israel saja yang berkehidupan di masa itu. Setelah berganti, bahkan jangankan ke Nabi Isa alaihi salam, berganti ke Nabi Daud saja sudah turun kurikulum baru, namanya Zabur kan? Ya kan? Ah, jadi Taurat itu bukan mukjizat, tapi kitab pedoman berkehidupan. Jelas ya? Sama Zabur juga begitu, ya. Kemudian Injil juga begitu. Kalau kita baca di Al-Ma'idah itu kan, ketika Allah menyampaikan wa atainahul injil fihi hudan, dan dengan keagunganku diberikan kepada Isa alaihissalam Injil, di dalamnya ada pedoman berkehidupan untuk siapa? Li Bani Israel. Untuk Bani Israel. Jadi karakteristik Injil itu terbatas di skupnya saja pada saat kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Setelah selesai, tidak terwariskan kepada generasi setelahnya. Karena itu sampai kekinian kita tidak akan menemukan Taurat yang sama yang ada di Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur yang serupa tidak ada. Karena sifatnya hanya manhaj, bukan mu'jizat. Jelas ya? Hanya manhaj, bukan mu'jizat. Al-Quran berbeda. Dia adalah manhaj sekaligus mu'jizat dalam waktu yang sama. Saya ulang ya. Dia adalah manhaj sekaligus mu'jizat dalam waktu yang sama. Jadi kalau kita meriset kepada Al-Quran, di antara mu'jizatnya kita akan temukan Allah menjaga Al-Quran sampai kehidupan manusia berakhir, sampai kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu satu-satunya kitab yang disucikan atau kitab suci yang pernah diturunkan pada setiap nabi di muka bumi, yang abadi terjamin dari sejak lafadznya. Lafadznya, maknanya, bacaannya, susunannya, semua aspeknya hanya Al-Quran. Dan ada satu ayat langsung di Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-9 yang menjamin itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dengan keagunganku, kata Allah, saya tegaskan, aku yang menjaga Al-Quran, menjamin Al-Quran itu dijaga. Kan? Nazzalna dzikra, aku turunkan ini sebagai pengingat. Ingat ya, ingat. Setiap ada kata zikir dalam Al-Quran ditemukan, itu artinya semua aktivitas yang mampu mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat ya? Semua aktivitas yang mampu mendekatkan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, semua isi Al-Quran itu idealnya membuat kita lebih dekat dengan Allah. Jadi kalau ngaji, itu baru ngaji aja seharusnya keadaan kita lebih dekat dengan Allah. Karena itu iman orang yang normal, ya ingat, iman orang yang normal, kalau dia bahkan mendengar ayat Quran saja, itu sudah ada getaran di jiwanya. Apalagi dia baca sendiri. Itu ditemukan di Quran surah ke-8. Di ayat yang kedua. Ya, biarkan saya yang menggendong saya ya. Anda yang mencatat. Quran surah ke-8, Al-Anfal, ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idha, fokus, wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu pakai innama loh. Innama itu adatul hasri di ilmu nahu, ya, huruf yang berfungsi untuk membatasi satu hukum. Kata Allah, sungguh insan beriman itu kalau ingin dicek masih ada iman atau tidak dalam dirinya, ini rumusnya sebagai berikut. Kata Allah, tandanya itu seperti ini. Satu, jika disebutkan nama Allah, ada konfirmasi dalam hatinya. Ya. Awas, di jiwanya, di kalbunya. Di kalbu itu kan ada nafas. Di nafas itu ada iman, wujudnya jiwa takwa. Dari mana nafas mengandung takwa? Di Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai dengan 10. Wa nafsin wa ma sawwaha. Ayat 8-nya fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi di dalam kalbu itu ada nafas. Di dalam nafas ada iman, wujudnya takwa. Karena itu di Quran iman seringkali berangkai dengan takwa. Konfirmasi sifat takwa itu pertama kali imannya. Dari mana taunya? Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa itu? Baca ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena itu ketika ingin mengonfirmasi iman dalam diri kita itu masih ada atau tidak sinyalnya, kata Allah cek. Kalau disebutkan nama Allah, dia ada getaran enggak dalam jiwa itu? Ada konfirmasi enggak? Nah, tempatnya iman wujudnya dalam bentuk potensi takwa, adanya dalam nafas. Nafas tempatnya di kolbu. Kolbu tempatnya di sodrun. Jama' dari sodrun itu sudurun. Karena itu setan mengganggu iman. Masuknya lewat gerbang yang paling luar. Namanya sodrun. Jama'nya sudur. Dia masuk dengan halus untuk mengendalikan dalam jiwa kita supaya iman itu kotor. Maka dia masuk kepada lawannya dari takwa. Namanya fujur. Fujur itu diberikan provokasi dalam bentuk halus. Provokasi yang halus, yang tak terasa, tiba-tiba terpengaruh. Itu bahasa Arabnya disebut dengan waswas. Waswasa yuwaswisu. Ya, karena itu di surah An-Nas kita memohon kepada Allah. Supaya Allah memberikan kekuatan agar kita mampu menutup. Atau Allah berkehendak langsung tutup pintu terluar. Yang setan masuk ke dalam jiwa kita. Sadrun, jamaknya sudur. Kalbun, kulub, nafas, dalamnya takwa. Lawan takwa, fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena itu kita berlindung. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin min syarlil waswasil khan alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau celahnya dibuka, maka dia memberikan provokasi kepada nafas itu lewat fujur. Nah, yang alih-alih takwanya muncul, akhirnya yang muncul provokasi setan memerintahkan daripada keburukan. Ya, perintah itu disebut dengan ammarun. Sifat untuk memerintahkan berkali-kali disebut ammarah. Maka kalau keluar dari setan, pasti buruk semuanya. Sesuatu yang keluar dari sifat buruk dan keluar buruk, itu disebutnya su namanya. Karena fujur dan takwa ada dalam nafas, diprovokasi nafas itu supaya fujur dominan, keluarlah kemudian sifat su. Itu yang dimaksud Quran surah 12 Yusuf ayat 53. Ini nyambung semua. Quran surah 12 Yusuf ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Jadi ketika nafas memerintahkan su, maka kita menyingkat dengan nafsu. Jelas, nafas ketemu sifat su disingkat dengan apa? Nafsu. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati Allah. Bagaimana mendapatkan rahmat Allah itu? Salah satunya adalah konsisten membangun konektivitas dengan Allah. Maka konektivitas itu dalam bahasa Quran disebut dengan zikir namanya. Ingat itu kan connect, nyambung. Karena itu yang pertama kali dicek iman kita itu ketika oleh Allah diberikan peluang-peluang atau fasilitas-fasilitas atau instrumen-instrumen zikir. Contoh, Allah uji 5 kali dalam sehari disebutkan. Ada enggak konfirmasi di jiwa? Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, nafas kan tempatnya di qalbu kan? Karena itu dzukira disebutkan, maka diperdengarkan supaya mengecek ada enggak konektivitas iman itu. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap pergantian waktu 5 kali dalam sehari. Dari subuh ke siang, masuk ke sore, ke maghrib, ke isya disebutkan nama Allah. Untuk mengecek ada enggak konfirmasi getaran di jiwa. Allahu akbar, Allahu akbar. Dengar itu enggak setiap hari? Dengarkan ya. Nah, itu kan disebutkan nama Allah. Sekarang tinggal kita merasakan saja ketika itu disebutkan, bagaimana respon dalam jiwa kita? Kalau sudah beriman akan beda cara responnya. Jadi mendengar azan itu antara orang beriman dengan yang belum beriman, itu akan lain cara meresponnya. Karena itu ketika Anda mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tanpa Anda minta, hati Anda akan mengatakan, sudah azan, cepat, siap-siap. Gitu ya? Nah, tapi kalau imannya tidak dinyalakan, sinyalnya tidak dinyalakan, dia akan mencari. Bingung, ini apa ya? Karena pernah ada memori itu. Sebelum terlahir ke dunia diperkenalkan, ada memori itu. Itu di Quran surah ke-7, Al-A'raf, ayat 172. Wa idh akhadha, ya? Perhatikan kalimatnya baik-baik. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi Allah sudah sampaikan supaya kamu enggak ngeles di hari kiamat, kami lupa, nanti akan diperdengarkan setelah kamu terlahir. Karena itu sunnah, di antara sunnah ketika terlahir itu diazankan untuk mengonfirmasi. Ya, mengonfirmasi memori yang sudah ada sejak ruh ditanamkan dalam usia 4 bulan. Dari mana taunya 4 bulan? Hadis Nabi. Di Al-Arba'in cek nomor hadis yang keempat. Ya, hafal ya. An Abi Abdurrahmani radhiyallahu ta'ala anhu Abdullah bin Mas'udin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. ثم يكون مثل ذلك علقة ثم يكون مثل ذلك مضغة ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربعين. Usia 4 bulan malaikat diperintahkan meniupkan roh. Saat ditiupkan roh itu terjadi konfirmasi. Ketika lahir diperdengarkan lagi, diadzani di telinga kanannya itu, ya, sebagai amalan sunnah. Manfaat pertama apa? Mengonfirmasi komitmen dalam usia 4 bulan ketika terlahir diperdengarkan lagi. Yang kedua kata para ulama, supaya kalimat pertama yang didengarkan kepada anak itu adalah kalamullah zikrullah. Ya, nanti kalau sudah seperti itu dia akan otomatis tuh setiap dengar adzan, nah, ada getaran di jiwa. Puncaknya apa? Puncaknya ketika diperdengarkan ayat-ayat Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ketika diperdengarkan saja ada konfirmasi penambahan iman, apalagi baca sendiri. Nah, karena itu saya ingin kembalikan, semua bentuk kata zikir di dalam Al-Quran, jika disebutkan, itu isinya semua amalan yang mampu menghubungkan kita dengan Allah. Contoh, barusan kita sholat maghrib kan? Nah, sholat itu puncaknya zikir. Puncaknya zikir, karena menggabungkan semua jenis zikir. Contoh, zikir yang paling ringan kan ya? Ringan di lisan ya, tapi berat dalam mizan kan, zikir yang dilafadkan kan? Kalimat la ilaha illallah itu. Ya, kan kita ucapkan setelah selesai sholat kan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau mau tambah tahlil, la ilaha illallah gitu kan? Baik, ada di mana itu? Kita cek di Quran surah keempat An-Nisa misalnya, ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau Anda sudah selesai menunaikan salat, maka segera bangun konektivitas dengan Allah, berzikir. Makanya kita berlatih, jangan-jangan selama salat belum nyambung. Makanya pasca salat kita coba koneksikan. Jadi amalan kita dengan kalimat thayyibah itu supaya ingat Allah, terkoneksi dengan Allah, disebut dengan zikir. Anda kalau berdoa merasa nyambung enggak dengan Allah? Nyambung kan? Ada koneksinya kan? Ada harapan-harapan besar dan tertanam bahasa jiwa kita seakan-akan tersambung kan, memohon kepada Allah. Nah itu berdoa, itu disebut dengan zikir. Semua amalan yang menyambungkan kita dengan Allah disebut zikir. Tahu dari mana? Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 205. Ya, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Ya, wadhkur rabbaka, dan berdoalah kepada Rabbmu, disebut dengan zikir. Jadi ketika berdoa mengoneksikan kita dengan Allah, maka doa disebut dengan zikir. Baca Quran itu zikir. Baca Quran zikir. Ya, tahu dari mana? Karena Qurannya disebut zikir. Quran surah ke-15 tadi. Di ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Menghafal Quran, itu nilainya 4 kali zikir biasa. Menghafal Quran. Jadi ketika Anda menghafal, bukan sekedar membaca, itu nilainya 4 kali. Karena itu, menghafal Quran, itu disebutkan oleh Allah dengan kalimat zikir sebanyak 4 kali. Di Quran surah ke-54, Al-Qamar, ayat ke-17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh dengan keagunganku, kata Allah, jangan ragu, aku telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, untuk dihafalkan. Dan hafalan yang bagus itu bukan ketika ditanya pandai menjawab, mau dengan posisi, mau dengan ayat keberapa, mau diacak, mau diurut, bukan itu yang diinginkan. Kata Allah, hafalan yang bagus itu adalah hafalan yang ketika selesai dihafal mampu mengingatkan Anda kepada Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah, bukan berapa banyak. Hebatnya bisa menghafal, cepatnya menjawab. Kalau tak mampu mendekatkan diri kepada Allah, maka nilainya belum sempurna. Adapun pahala bergantung pada keikhlasan ketika dia menghafal. Karena itu orang-orang yang hafal Quran, oleh Quran diingatkan lagi, jangan sampai hafalan Anda itu hanya menjadi hafalan di dalam jiwa, tapi tak mampu mengingatkan jiwa itu kepada Allah. Karena itu dibagi 3 kualifikasi penghafal Quran. Itu ditemukan di Quran surah 35 Fatir, di ayat ke-32. Coba lihat paling kiri sebelah atas itu ayat 32, Quran surah 35. Thumma awrathna al-kitab alladhina astafayna min ibadina. Satu, faminhum zalimun linafsih. Dua, waminhum muqtasid. Tiga, waminhum sabikum bil khairati biiznillah. Tiga golongan. Kemudian dengan keagunganku, ada yang mendapat warisan Quran. Dari hamba-hambaku itu diberikan kemampuan untuk mendapatkan Quran. Hanya kata Allah nanti, ada pengaruh sekitaran, lingkungan, interaksi dia. Anda punya anak menghafal di pesantren Quran bagus sampai khatam, cuman enggak dijaga setelah keluar pesantren. Gaulnya salah gaul. Aktivitasnya tidak tepat. Akhirnya Qurannya tidak berfungsi mengingatkan dia dengan Allah. Justru membawa dia pada urusan dunia, maka zalim dia, wa minhum zalimu li nafsi. Ada yang baru paket hemat, ya, untuk memantapkan diri, belum mau kalau ngimamin belum mau. Ya ngajar belum gitu. Merasa belum cukup. Pengennya murojaah dulu, itu yang mojok-mojok pinggir masjid, nempel ke dinding, ke tiang-tiang masjid, bolak-balik murojaah, bagus. Tapi Quran menyebutnya paket hemat, wa minhum muqtasid, baru untuk dirinya sendiri. Yang hebatnya yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Ada orang-orang yang dengan Qurannya itu mampu membawa dia berbuat baik, ingat kepada Allah. Nah, itu tingkat tertingginya itu. Jadi semua amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah itu disebut zikir. Puncaknya adalah sholat. Karena itu sholat hukumnya fardu. Kenapa menjadi fardu? Karena ini puncak yang mengoneksikan kita dengan Allah. Allah tidak ingin hamba itu terputus koneksinya dengan Allah. Ya, kalau terputus bahaya, dunia bisa nestapa, akhiratnya sengsara. Karena itu dijadikan semua ragam zikir itu, akumulasinya dijadikan semua terkumpul pada sholat. Saya tanya pada Anda, kalau kita sholat baca Al-Quran? Baca. Al-Fatihah Al-Quran kan? Saat sholat baca Allahu Akbar? Baca. Sholat dibuka dengan takbir kan? Saat sholat baca Hamdalah? Baca. Saat sholat baca tasbih? Subhanallah? Baca. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi kalimat tayyibah ada. Quran ada. Saat sholat berdoa kita? Sholat itu isinya doa semua. Kan? Karena itulah semua jenis zikir ada di Quran. Dan semua jenis zikir itu puncak terakumulasinya ada dalam sholat ibadahnya. Jadi kalau kita menunaikan sholat dengan benar, maka semua faedah zikir itu hadir dalam jiwa kita. Menenangkan jiwa dapat, terkabul doa dapat, gitu kan? Ya, memberikan konfirmasi kepada jiwa untuk mantap terhubung Allah juga, mantap. Nah, ini yang ingin saya kembalikan kepada awal mula. Bagaimana kita bisa mendapatkan itu semua? Semua itu tercantum dalam kurikulum kehidupan. Kurikulum yang diberikan kepada kita ada di Al-Quran. Karena itu jangan lepaskan Quran dalam kehidupan kita. Keluarkan, keluarkan, keluarkan sampai kita bisa meneladani itu. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Alhamdulillah, kalau Anda punya waktu singkat misalnya, coba komparasikan antara Quran dengan kitab-kitab lain. Silahkan Anda cari semaksimal mungkin tentang kurikulum kehidupan yang detil menjelaskan dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Yang kurikulum dasarnya ada, penjelasan detilnya ada, contohnya ada, hasilnya ada. Quran turun, ya, kurikulum umumnya. Nabi menjelaskan detilnya lewat sunnah. Dipraktekkan, contoh masyarakatnya ada, bisa dicek dalam sejarah. Kemudian perubahan mereka dari jahiliyah menjadi khairu ummah ada. Lalu dibawa kemanapun jadi berkah. Dibawa ke Spanyol, ya, barat sedang tenggelam kan, berubah jadi peradaban kan. Dan peradabannya gak pernah disebut dengan peradaban tempat. Dulu di Mesir ada peradaban, itu disebutnya peradaban Mesir kuno. Di Yunani ada peradaban, disebut peradaban Yunani kuno. Peradaban di India, dengan? Tapi pernah dengar gak peradaban Arab? Peradaban Spanyol, pernah dengar? Tidak, yang ada adalah peradaban Islam di Spanyol. Peradaban Islam di Arab. Kenapa kalimat Islam itu dilekatkan pada peradaban? Untuk memberikan kesan sebelum datang nilai Islam itu gak seperti itu. Ketika Islam datang, memberikanlah kemudian warna dalam kehidupan yang mendatangkan maslahat dalam semua aspek berkehidupan. Itu yang menjadi maju. Pada saat maju itu, di barat itu pada sekolah ke situ. Ya, belajar kampusnya ke sana. Sampai yang mendirikan kampus pertama kali, teman-teman sekalian, itu yang dari Koirawan, ya, dari Tunisia kemudian ke Fes, mendirikan seorang perempuan. Ya, itu yang belajar ke sana banyak, ya. Dari sarjana-sarjana barat itu. Hasilnya dipelajari, dikembangkan di Eropa. Karena itu saya katakan peradaban barat itu bisa dibangun dari saripati nilai-nilai Islam. Itu gak bisa dibantah. Nah karena itu, dan kita gak bisa mencela, gak boleh. Ya tidak boleh kita mempersalahkan mencela atau tidak. Kita justru mesti bertanya pada diri kita. Kenapa orang Islam sekarang tidak menggali lagi interaksi dengan Quran dengan cara yang benar seperti orang dulu melakukannya. Jelas? Nah, itu yang dijadikan motivasi. Jadi jangan sibukkan diri kita untuk mencela orang lain. Sibukkan untuk mengoreksi diri dan membangun pondasi kehidupan yang lebih baik. Untuk itulah kemudian, teman-teman sekalian, kita harus kembali kepada fase awal dalam berkehidupan dengan mengacu pada kurikulum Al-Quran. Kembalikan pada pembahasan kita. Allah membuka Al-Quran dengan mengenalkan kepada kita. Ini kamu hidupnya akan menemukan klasifikasi empat manusia begini. Dari empat itu posisi kamu ada di mana? Apapun profesinya. Anda boleh berperan misalnya di kedudukan, di birokrasi. Misal di diplomasi. Ya, misalnya di pertahanan dan keamanan, TNI, Polri kalau di Indonesia. Anda mau jadi pebisnis, pengusaha, jadi pengajar. Tetap profesi apapun tidak akan lepas dari empat kualifikasi manusia ini. Satu adalah orang yang menurut Allah adalah orang baik. Ayat 1-5 Al-Baqarah. Takwa, orang takwa. Yang kedua, orang yang ingkar dengan petunjuk berkehidupan, termasuk ingkar kepada Allah. Ayat 6-7. Yang ketiga, orang yang menyatakan beriman, tapi perilakunya ingkar kepada Allah. Ya. Yang keempat adalah orang yang menyatakan beriman di lisannya, tapi hati dan perilakunya ingkar. Berpenyakit, yaitu orang munafik. Maka apapun profesi dalam kehidupan dunia itu, kita akan temukan satu di antara empat ini. Karena itulah perjelas posisi kita. Dan Allah menginginkan semua empat golongan ini. Karena sebab provokasi setankah? Kecenderungan kepada dunia yang tinggikah? Diinginkan oleh Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Kembali pulang kepada Allah dalam keadaan semua soleh dan taat. Karena itu diberi jalan di ayat ke-21. Ayat 1-5 golongan pertama. 6-7 golongan 2 dan 3. 8-20 golongan yang keempat. Semua golongan ini, empat golongan, diinginkan oleh Allah kembali ke fitrah asalnya. Beriman semua, soleh semua, bahagia dunia akhirat. Karena untuk itu diciptakan. Nah, caranya gak ada yang lain kecuali membangun koneksi dengan Allah. Membangun koneksi dengan Allah itu kan tadi amalannya zikir kan? Masih ingat tadi ya? Banyak sifatnya kan? Maka dibuatlah satu nama untuk mencakup semua jenis zikir tadi. Namanya ibadah. Maka di ayat ke-21, semua manusia dipanggil oleh Allah. Semua ayo balik ibadah lagi. Bangun lagi koneksi dengan Allah. Ya, yang kafir balik lagi, yang munafik sembuh lagi. Ya, yang imannya gak sempurna balik lagi. Yang sudah beriman semakin kuat imannya. Maka diseru semuanya. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kalau sudah bertakwa nyaman hidup. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau bertakwa kehidupan lebih mudah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezekinya gampang. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, tingkatkan takwa kepada Allah, aku jamin kalian bahagia. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, tingkatkan takwa kepada Allah, aku tambahkan pengetahuan untukmu. Itu Jadi semua kembali kepada kita. Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Ya, saya sering katakan, semua manusia tidak sujud dan ruku kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah tetap Rabbul Alamin. Tapi kita yang rugi. Paham? Karena itulah saking sayangnya Allah kepada kita. Di ayat ke-22, Allah berikan semua fasilitas berkehidupan di dunia ini yang memudahkan kita ibadah. Jadi kalau kita bertanya seperti pertemuan lalu, ya Allah, di mana kami ibadah? Caranya bagaimana? Maka sebelum bahkan manusia pertama diturunkan ke bumi, Allah telah desain bumi ini sebagai tempat yang memudahkan untuk ibadah. Maka turunlah ayat ke-22 yang sebagiannya telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Allazi ja'ala lakumul arda firasha. Ingat cara membaca dengan mengartikan berbeda ya. Jadi kalau kita membaca, teruskan ayatnya dari allazi ja'ala lakumul arda firasha. Tapi kalau ingin menerjemahkan, memahami, sambungkan dengan ayat 21. Telah saya terangkan ya di pertemuan yang lalu. Ayat 21-nya, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi. Alladzi pertama. Jadi kalau kita rinci itu, alladzi satu, alladzi dua. Paham enggak? Hah? Ini, kalau saya sambil ngangkat, saya enggak bisa nulis nih. Ini pergantian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu saya, ayah saya mengajar. Dan saya tertidur di pangkuannya. Ya, dan sebelum Ahmad lahir, saya mengajar. Dan ayah saya tertidur saat ini. Ya, tertidur yang barangkali tidak didapati lagi di kehidupan dunia, meninggal. Dan mudah-mudahan dipertemukan di akhirat nanti, tertukar. Jadi beliau mengajar, saya tertidur. Sekarang saya mengajar, beliau istirahat. Nah, sekarang selalu suasana itu, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ada hari-hari yang memori kita itu akan diingatkan oleh Allah. Kamu dulu dengan orang tua kamu begitu. Dan kamu akan mendapati bagian dari itu. Anda kalau gak percaya silahkan cek. Selalu ada ketika Anda berkeluarga, ada anak dan sebagainya. Akan memori itu akan diingatkan oleh Allah dengan satu di antara episode kehidupan itu kembali berulang. Dengan nuansa yang berbeda tapi dengan substansi yang sama. Di titik itulah Anda mesti merenung setidaknya untuk memohon kepada Allah kebaikan untuk masa-masa yang telah berlalu. Jadi saya menikmati momen ini, saya gak mau bawa untuk pulang gitu ya. Setidaknya sampai saat ini. Sehingga saya bisa merasakan ini loh yang ayah saya lakukan saat saya tertidur dulu dalam usia yang sama. Ya. Jadi saya tidak ingin menerangkan dalam konteks juga tidak memberi kenyamanan pada semua. Jadi gimana menerangkan nyaman, ini pun nyaman gitu ya. Saat yang bersamaan. Insya Allah gak ngompol. Baik. Yang pertama kan ayat 21, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi. Tuliskan tuh satu. Jadi kalau Anda bawa catatan, tuliskan alladzi satu, alladzi. Ya, alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Satu tuh. Dua, ayat dua-duanya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa. Dua tuh. Ya, karena yang satu dan dua sudah dijelaskan pakai alladhi menyambungkan, yang ketiganya nggak usah pakai alladhi lagi, langsung aja pakai wawu ataf. Karena itu setelah Allah menyampaikan alladhi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa, kesannya pakai wawu semua. Wa anzala minas samai ma'a, kan? Jadi alladhi ja'ala lakumul arda firasha, itu dua. Ketika Anda bertanya, ya Allah, kenapa kami ibadah? Kata Allah, supaya kamu itu bahagia. Gimana cara bahagia? Dapatkan predikat takwa, golongan satu. Gimana supaya masuk golongan satu? La'allakum tattaqun. Kamu ibadah. Maka panggilannya, ya ayyuhan nasu budu. Ayo semua manusia ibadah. Gitu ya. Jangankan kamu sekarang, orang dulu pun saya perintahkan ibadah. Ya, alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Karena saya itu Tuhanmu yang mencipta engkau. Saya paling tahu kebutuhan kamu. Kalau bahasa tingginya begini, kamu gak usah nanya lagi begitu, saya kan Tuhan kamu. Sebetulnya pencipta itu gak usah ditanya kalau memerintahkan. Kan jadi gak lucu, yang menciptakan, ya kemudian memerintahkan sesuatu ditanya. Kan yang menciptakan itu lebih tahu dari apa yang diciptakan. Tapi karena Allah Rahman dan Rahim diberikan penjelasan. Kenapa ya Allah ibadah? Hei, saya ini penciptamu satu. Terus kenapa lagi ya Allah? Supaya kamu bahagia. Karena desain penciptaanku untuk mendapatkan kebahagiaan lewat takwa. Takwa dapatnya lewat ibadah. Maka kamu mesti ibadah. Di mana saya ibadahnya ya Allah? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Tempatmu di bumi. Dan supaya kamu gak nanya lagi, dijadikanlah desain bumi itu nyaman untuk kamu ibadah. Jadi dimanapun kamu beraktivitas, itu akan selalu bisa ibadah. Di pertemuan lalu saya tegaskan. Semua. Karena itu komen Nabi pertama kali. Ingat, kaidahnya berlaku ya di masa kini. Kalau Nabi sudah komen, kita mesti like and share. Saya ulang ya. Kalau Nabi sudah komen, kita mesti like and share. Komen Nabi pertama kali, ju'ilatil ardu li wali ummati masjidan tahura. Allah memberikan karunia kepadaku dan umatku, kata Nabi Muhammad SAW, bumi itu di setiap tempat yang bisa dipijaknya, Allah jadikan sebagai tempat yang memudahkan untuk jadi masjid. Masjid itu di situ bahasa umum, maksudnya tempat bersujud. Sajadah yasjudu, tempatnya disebut masjid. Sujud itu gambaran bentuk puncak ibadah. Kalau bahasa balaghahnya itu, dzikrul ba'di yuradu bihil kullu. Paham? Tidak. Bahasa Indonesianya, sinekdok pas prototo. Paham? Belum. Disebutkan sebagian mewakili keseluruhan. Inti sholat kan sujud. Maka disebutkan sujudnya. Kayak tadi kita baca tuh. Ya, tadi kan baca surah Ali Imran kan? Ya maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Jadi sujud itu gambaran dari ibadah. Kata Nabi, semua tempat itu dijadikan oleh Allah mudah untuk ibadah, khususnya bagi umatku. Jadi kalau kita merasa umatnya Nabi Muhammad SAW, jangan mempersulit ibadah. Karena tempatnya sudah Allah siapkan, atapnya dibuat indah, langit tanpa tiang. Bi ghairi amadin tarawunaha. Engkau kan lihat, kata Allah itu, langitnya tanpa tiang, ada hiasan-hiasan yang indah, tempatnya gampang dipijak, kalian nyaman beraktivitas. Jangankan untuk ibadah, kata Allah. Ini sindiran tajam sekali. Nyari dunia aja kalian begitu gampangnya. Pengen emas tinggal digali, pengen perak tinggal didapatkan, pengen ikan tinggal diambil. Allah mudahkan. Jadi kalau untuk dunia Anda bisa mendapatkan mudah, kenapa jadi ibadah jadi sulit? Kalau untuk dunia jadi mudah, kenapa untuk ibadah jadi sulit? Padahal tempatnya sama. Tempatnya sama, desainnya serupa, kenyamanannya sama, kenapa untuk dunia menjadi mudah, untuk akhirat menjadi sulit? Padahal ketika ibadah dikerjakan, baliknya ke kita juga. Jelas? Setelah Allah menerangkan dunia tempatnya nyaman, langitnya sebagai atap, lalu dihubungkanlah antara fungsi langit dengan bumi. Alhamdulillah. Karena tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia dan yang tidak berhubungan. Apa hikmah hubungan di antara langit dan bumi ini? Kita bahas setelah menunaikan salat isya berjamaah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

insyaallah tahun depan masjid pesantren diharapkan dengan schedule-nya selesai. Ya, insyaallah nanti ketika itu selesai ada taklim-taklim khusus. Bagi yang teman-teman masuk di Mira itu, nanti akan dibuka kelas-kelas yang mungkin akan berlangsung taklimnya di sana. Ya, jadi nanti sambil 3 hari tinggal di sana gratis. Ya kan yang bangun kita semua. Ya, saya enggak punya apa-apa di situ, ya. Saya bukan tipikal orang nyari profit, tidak. Untuk apa? Kita semua kan belajar. Nanti gratis. Ya, cuma nanti untuk makannya kalau mau bekal dari sini silahkan masing-masing gitu ya. Nah, cuma nanti tinggal kita siapkan di sana, jadi gantian, ya gantian. Sampai jadi semua tinggal nanti anak-anak kita semua yang akan belajar di sana insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa madwafa wa ba'd. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan solat isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Semoga solat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kita menyapa saudara-saudari kita yang terhubung dalam tayangan di Indonesia saat ini malam pukul 19.35 waktu Indonesia bagian Barat dari Bekasi. Dan kita terhubung saudara-saudari kita, ada yang dari Kanada dan juga ada yang membersamai kita saat ini. Kemudian ada juga beberapa di Eropa, beberapa di Asia. Kita mendoakan semoga saudara-saudari kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan. Setelah kita memahami tentang konsep berkehidupan, hal pertama yang harus sampai ke jiwa kita dulu adalah kesadaran sepenuhnya bahwa Allah itu menyayangi kita. Itu yang dipastikan pertama kali harus sampai ke jiwa kita dulu. Kalau persoalan ilmu yang lainnya, penguasaan segala hal, itu hal-hal yang normatif sifatnya. Artinya semua bisa dicari, didapatkan, dan peluangnya terbuka. Tapi yang mahal itu tujuannya. Karena semua desain pemberian Allah, baik itu lewat pengetahuan, harta benda, kedudukan, itu puncak tertingginya adalah membantu kita untuk mengenal dan mendekat kepada Allah. Karena itu kalau kita mendapatkan titipan berkehidupan, dari apapun itu, ilmu pengetahuankah sampai disebut orang ini orang pintar, jenius dan sebagainya, harta benda kah sampai orang mengatakan ini orang kaya luar biasa dengan julukan yang berbeda-beda di setiap masa, atau kedudukankah yang luar biasa tingginya, atau tenagakah yang luar biasa kuatnya, kalau semua titipan itu belum mampu mengenalkan dan mendekatkan kita dengan Allah, maka nilainya itu tidak ada perkenannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena puncaknya mendekatkan kita kepada Allah. Karena itu ketika semua ditampilkan keterangan tadi, bahkan tentang konteks kita berkehidupan pun secara sosial, ada golongan seperti ini, golongan seperti itu, puncaknya adalah Allah memerintahkan semuanya untuk kembali mendekat kepada Allah. Di titik ini kita mesti menyadari ketika bertanya kenapa ya Allah, jawabannya itu sangat indah sekali. Supaya kamu bahagia. Itu titik terindahnya itu. Ada enggak orang-orang yang memberikan fasilitas kepada kita dari kalangan manusia misalnya. Ketika Anda tanya itu jawabannya itu bisa luar biasa menghunjam kepada jiwa. Ya, Allah itu luar biasa. Menciptakan kita, orang-orang sebelum kita dikasih fasilitas. Dikasih banyak kenikmatan. Saat kita bertanya pun kata Allah supaya kamu bahagia. Supaya kamu jadi pribadi lebih baik. Hamba yang saleh, yang taat, yang bahagia, yang pintar. Dan diakumulasikan itu semua dalam konteks takwa. Karena itu kalau kita sadar membaca ayat ini dengan iman. baru sampai ke ayat 21 menjelang ayat 22, maka keberhasilan kita memahami ayat ini, hal pertama mesti menghadirkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah dan merasakan betapa sayangnya Allah kepada kita. Jelas sampai sini? Baik. Karena itu saya akan coba sederhanakan sebelum kita baca kitab. Apa yang saya terangkan insya Allah sudah ada di kitab. Nanti saya bacakan semacam Al-Ladhi 1, Al-Ladhi 2, nanti kita tunjukkan di kitabnya. Hanya saya ingin sederhanakan dulu supaya kita paham konsep dasarnya. Jelas ya? Bismillah. Saya tidak akan bertanya apakah terlihat atau tidak, karena sudah dulu. Saya akan langsung saja. Kelihatan ya? Belum saya tulis. Okay. Saya tulis dulu ya, baru kelihatan. Quran, surah kedua, Al-Baqarah. Kita korelasikan dari ayat 21 sampai ayat 22. Baik. Perhatikan baik-baik. Dasarnya adalah satu, Allah menginginkan semua manusia, sekali lagi, semua manusia, semua hamba-hamba Allah, semua ciptaannya berada dalam kondisi yang baik dan bahagia. Ya, baik itu sederhananya dalam bahasa Quran, salih. Ya, karena itu kan setiap fitrah lisan orang tua, kita bahkan anak yang masih dikandung, idealnya kan orang tua mengharapkan anaknya menjadi salih kan? Ya, itu ada di Quran surah ke-7, Al-A'raf di ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa, sampai ujung ayatnya. Da'awallaha rabbahuma la'in ataitana saliha lanakunanna minas syakirin. Jadi itu fitrah di lisan kita. Nah, soleh itu menggabungkan 4 kebaikan. Ini kita lompat sebentar ya. Lompat untuk memahami dasarnya gitu. Di baik, bahasa Qur'annya itu disebut saleh. Saleh. Kan? Dan ini, sekali lagi, menjadi fitrah yang melekat pada harapan setiap insan. Baik orang tua, ataupun juga anak, semua berharap menjadi pribadi yang saleh. Sederhananya, saleh itu baik. Dan saleh menggabungkan 4 unsur kebaikan. Baik secara fisik, sehat, kuat, kan baik secara fisik, fisikal. Itu disebut dengan tayyib namanya, kan? Tayyib. Dalilnya Quran surah kedua di ayat 168. Kita masih ayat 21-22 ya, nanti sampai insyaAllah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Orang yang berkonsentrasi kepada perbaikan-perbaikan fisik disebut tabib. Tabib diterjemahkan ke bahasa Indonesia disebut dokter. Dokter kan konsentrasinya ke perbaikan fisik gitu kan. Sakit kepala, sakit kaki, tangan, perut, kita berobat ke dokter gitu kan. Fitrahnya demikian, sunnatullahnya. Kedua, baik secara sifat. Fisiknya kuat tapi sifatnya enggak bagus, kan tidak ideal. Kebaikan sifat, jujur, tawadu, rendah hati, itu khair namanya. Apa namanya? Khair, kan? Dua, khair. Misal Quran surah ketiga di ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kan? Jadi idealnya kita itu menjadi manusia yang bisa mentransfer sifat-sifat kebaikan. Ketika sifat itu berubah menjadi sikap, perilaku. Jujur itu sifat. Saat ada orang menyogok, kita menolak, itu sikap namanya. Sabar itu sifat. Saat dimaki, kemudian kita bersabar. Bersabar itu bukan diam, ya, tapi merespon hal-hal yang negatif dengan cara yang positif. Ya, dengan cara yang positif. Bukan diam, sekali lagi. Tapi merespon hal negatif dengan cara yang positif, dengan yang lebih baik. Dengan, nah, maka itu disebut dengan sikap. Sifat ketika berubah menjadi sikap, maka berubah namanya dari khair menjadi ma'ruf. Ya, menjadi apa? Ma'ruf. Karena itu, Anda akan sering mendapati kata khair bersanding dengan ma'ruf dalam Al-Quran. Untuk menyinergikan antara sifat dengan sikap. Jangan mengendap sebagai sifat. harus kemudian bertransformasi menjadi sikap supaya kebaikan itu nampak menjadi manfaat untuk kita dan orang lain. Maka digabungkan contohnya di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 104. Ya. 104. Wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ini. Nah, apakah setiap sikap baik itu dikerjakan karena Allah? Belum tentu. Ada orang yang senang memberi tapi pemberiannya belum tentu diniatkan karena Allah. Ya kan? Ada orang gemar berbagi, menolong, memfasilitasi, membangun fasilitas umum tapi belum tentu dilakukan karena Allah. Ketika semua kebaikan itu dikerjakan karena Allah, ada makanan bagi dengan kawan, diniatkan karena Allah, maka berubah nanti pekerjaannya dari ma'ruf menjadi ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Contoh bakti kita kepada kedua orang tua, niatkan karena Allah. Seperti orang tua merawat anaknya karena Allah, itu nilainya tinggi. Jadi kalau kita ingin berharap hisabnya diringankan oleh Allah dari bakti kita kepada kedua orang tua, kalau membalas enggak akan bisa. Tapi kalau kita berharap mengalirkan pahala yang meringankan hisab di hadapan Allah sebagai seorang anak, niatkan sikap kita, niatkan pengabdian kita, bakti pada orang tua karena Allah. Maka kondisi apapun yang melekat pada orang tua akan ringan dan senang untuk dilakukan. Ya, jadi kalau ngingat-ngingat ke belakang jadi balas jasa. Ya kan? Dan tidak akan sampai memenuhi itu. Tapi kalau kita meniatkan karena Allah, kita enggak akan melihat kondisi orang tua seperti apa. Yang penting yang Allah ridai, itu yang kita lakukan. Jelas ya? Itulah ihsan. Itu yang dimaksud Quran surah ke-46 ayat 15. Wa wassainal insana biwalidayhi ihsana. Ya kan? Quran surah ke-46 ayat ke-15. Ya, bahkan nanti menjadikan sifat ihsan bakti pada orang tua itu nomor dua nanti posisinya. Setelah ketetapan kita menyembah Allah dan menuhankannya. Ya, itu ada di Quran surah ke-17 itu, ya, yang ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jelas? Kalau kita ingin gabungkan 1 sampai 4, fisiknya kuat, sehat, sifatnya baik, akhlaknya mulia dan dikerjakan karena Allah, maka gabungan keempatnya menghasilkan solih namanya. Karena itu, setiap orang tua, saya tidak pernah menemukan saya pengen punya anak khair. Saya pengen punya anak nanti thayyib. Oh, maksudnya yang dua kali puasa, dua kelemaran enggak pulang-pulang? Bukan. Selalu berkata soleh kan? Bapak, aduh anaknya soleh banget itu kan? Masya Allah, soleha sekali. Nah ini kesini, gabungan keempat ini. Jangan dulu menyebut soleh sebelum menemukan empat bagian ini. Doa boleh, harapan boleh, ya kan? Tapi jangan mengklaim diri sebagai orang soleh. Ya, sebelum kita mampu mewujudkan yang ini. Kalau sudah terwujud, gak akan bilang saya soleh. Kecuali memang namanya Pak Soleh, gitu kan? Nah, ini saya sederhanakan. Dengan kalimat yang mudah dipahami baik. Ya kan? Tapi baik yang dimaksudkan Quran adalah yang ini, yang soleh. Jadi ketika Allah kemudian menurunkan ayat 21, meminta kita untuk beribadah, ya kan? Meminta kita untuk kembali terkoneksi dengan Allah. Kenapa ya Allah? Satu, supaya kamu jadi orang soleh, orang baik. Yang mencakup ini. Jadi jangan dipahami baiknya kata umum baik saja. Itu belum jelas bagi kita. Quran itu fussilat ayatuhu. Jelas sekali ayatnya. Jadi ketika menerangkan sesuatu, diksinya itu punya dilalah yang khusus. Ya, penunjukan yang spesifik. Gak ada yang ambigu di Quran, kecuali yang belum paham. Jelas ya? Gak ada yang gak jelas, kecuali yang belum ngerti. Jadi kalau kita baca Quran, kita paham ini arahnya kemana gitu. Makanya ketika disebut baik itu oleh Allah, saya menginginkan kata Allah semua hambaku baik. Fisiknya sehat, kuat, sifatnya baik, akhlaknya mulia, semua pekerjaannya terkoneksi dengan Allah. Untuk apa ya Allah? Kalau ini berhasil dilakukan jadi bahagia. Nah, cara untuk mendapatkan ini semua, gabungan ini keduanya, ditampilkan oleh Al-Quran, jalannya dengan bahasa yang sangat sederhana. Ya, keduanya itu, jalan menuju itu disebut dengan takwa namanya. Takwa itu jalan ke sini. Supaya baik dan bahagia, kita harus mentransformasikan diri, ya, menjadi pribadi yang takwa. Golongan pertama itu, masih ingat. Dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Nah, takwa itu harus masuk pada golongan satu. Jadi untuk mendapatkan jaminan ini, kita harus masuk pada kualifikasi golongan takwa. Ya. Karena itu di ayat 21 ujungnya ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Kalau Anda ingin rinci lagi tadi yang saya sebutkan sebelum Isya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau takwanya semakin tinggi, nanti hidupnya semakin mudah. Kalau tidak percaya, dicoba dari sekarang, silahkan. Tapi orang beriman itu harus yakin. Karena itu interaksi pertama dengan Quran itu tanpa keraguan. Dzalikal kitabu la. Karena itu orang beriman, dia gak butuh pembuktian lagi. Yang dia mesti lakukan adalah ikhtiarnya, kewajibannya. Jadi Anda gak usah tanya untuk pembuktian lagi. Kalau belum beriman, minta bukti wajar. Beriman itu gak usah ada bukti karena sudah iman. Jadi kalau beriman masih minta bukti, aneh namanya. Karena iman itu yakin tanpa ragu. Yakin tanpa ragu kok minta bukti? Kan saya yakin dengan Anda tanpa ragu, tapi buktinya apa? Kan gak begitu. Jelas ya? Nah, karena itu bagi kita yang sudah mengatakan dirinya beriman, tinggal mengikuti aja jalannya. Kata Allah, kalau Anda bertakwa, saya ringankan semua hidupnya. Saya berikan jalan keluar dari semua persoalan yang dimiliki itu. Ya ja'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya datang dari sisi yang tidak diduga. Ya ja'alahu min amrihi yusra. Perkaranya mudah. Ya la'allakum tuflihun. Hidupnya bahagia. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ilmu ditambahkan. Jadi kalau kita bisa mendapatkan kualifikasi golongan pertama dengan cara yang benar, ini terjamin. Nah, untuk menjadi golongan takwa itu jalannya cuma satu. Disederhanakan oleh Al-Qur'an bahasanya disebut dengan ibadah namanya. Ini nyambungnya ke sini. Ya, tiga poinnya disebut dengan ibadah. Jadi semuanya terkorelisasi, ya, terkoneksikan semuanya tuh. Untuk mendapatkan ini diksinya takwa. Untuk takwa jalannya lewat ibadah. Dan berbahagianya kita, Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim. Sampai-sampai mengatakan, aku tidak ciptakan engkau kecuali supaya engkau bahagia, supaya engkau jadi orang baik. Untuk baik, untuk bahagia masuk golongan takwa, jalannya lewat ibadah. Maka bahasa Qur'annya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah. Turunlah Qur'an surah ke-51 ayat 56 itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kita sekarang baru mengerti ketika Allah mengatakan kecuali untuk ibadah. Terus kita bertanya, kenapa ya Allah? Setelah kita mendengar ini, kita ngerti. Oh, rupanya saya diperintahkan ibadah itu supaya saya mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, ketenangan, kenyamanan. Dan pembuka kebahagiaan itu kan ketenangan, kan? Ya, orang kalau punya harta sebanyak apapun, tapi tidak tenang, gak ada kebahagiaan. Kan saya selalu katakan pada Anda, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Kan? Selalu ketenangan itu ikut menyertai, kan? Karena pembuka kebahagiaan itu ketenangan. Jadi kalau gak dapat ketenangan itu gak akan dapat kebahagiaan. Karena itu konsepsi dasarnya Allah berikan ketenangan sebagai pembuka. Dan puncak ketenangan itu gerbangnya ada dalam ibadah. Gak percaya Anda silahkan. Bukankah saat gelisah Anda berdoa menjadi tenang? Doanya kan belum terkabulkan tapi Anda merasa tenang, kan? Bukankah doa itu ibadah? Bukankah saat Anda baca Quran ada ketenangan? Bukankah saat sholat Anda ada merasakan ketenangan? Coba rasakan deh, masuk masjid tenang gak? Masjid kan tempat sholat. Gitu. Jadi itu sudah pembuktian. Dan seharusnya setiap kali kita melakukan itu, hubungan kita dengan Allah tuh lebih dekat. Karena semua yang Allah perintahkan terbukti hasilnya. Jadi memang aneh kalau orang sholat tidak menjadi lebih dekat dengan Allah. Orang ngaji gak lebih kenal dengan Allah, itu aneh sebetulnya, ya. Boleh jadi ketika ditelusuri, cara dia memahami itu yang belum optimal. Baik, kemudian dari sini kalau kita sudah paham, maka kita mulai bisa mengenali konstruksi di ayat ke-21 itu. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia, aku tegaskan, aku ingatkan. U'budu rabbakum, ya ayyuhan nasu, u'budu rabbakum. Hei semua manusia, berarti empat golongan diseru, kan? Yang kafir manusia bukan? Yang munafik manusia bukan? Yang ingkar manusia bukan? Yang beriman manusia bukan? Artinya panggilan ini mencakup semua golongan, kurang sayang apalagi Allah. Jadi satu ayat ini kalau dipahami dengan benar, demi Allah saya katakan, pelaku maksiat itu pasti tobat. Pelaku maksiat pasti tobat. Kalau ia mau kembali, kecuali yang enggan, ya kan? Maka ketika dipanggil, ya ayyuhan nasu, hei semua manusia, u'budu rabbakum. Ayo sembah Rabbu, ibadah. U'budu itu ibadah. Fi'il amr dari kata abada yang budu. Ibadatan. Ayo ibadah. Supaya kamu bahagia. Bahasa bebasnya begini. Ayo semua manusia. Jadi yang baik. Bahagia. Di rumah tangga bahagia. Di pekerjaan sukses. Kehidupan tenang. Nyaman. Jadi bagian golongan orang takwa. Caranya ayo cepat ibadah. Bertanya, kenapa ya Allah? Aku itu tahu tentang kamu karena aku yang menciptakanmu. Alladzi khalaqakum. Satu. Ya. Yeah. Karena aku itu penciptamu, kata Allah. Aku tahu apa yang engkau butuhkan. Apa yang engkau harapkan. Dan apa yang menjadi bagian kebutuhanmu. Maka ketika anda bertanya, kenapa ya Allah kami mesti ibadah? Padahal sudah dijelaskan tadi kan? Maka ditegaskan oleh Allah. Alladzi khalaqakum. Pakai alladzi. Satu. Ini alladzi pertama. Alladzi khalaqakum ya walladzina min qablikum walladzina min qablikum ya, kata Allah, alasan paling dasarnya karena aku penciptamu, bahkan mencipta orang sebelummu, dan aku tahu tentang kebutuhan hidupmu. Kamu pasti ingin bahagia, kamu pasti ingin tenang, kamu pasti ingin baik, kamu pasti ingin ini, ingin ini, ingin ini, ingin itu. Jalannya lewat ibadah. Paham sampai sini? Baik. Teruskan. Dua, alladzi lagi. Jadi antara alladzi pertama dengan yang kedua punya ketersambungan. Jadi kalau yang pertama ayat 21 alladzi khalaqakum, ya maka muncul yang kedua sebelum manusia bertanya. Kan otomatis akan ada pertanyaan susulan tuh. Ya. Ada yang menarik ini, bahasa Quran itu memahami tentang tipikal manusia. Ada di antara manusia itu yang seringkali banyak nanya. Dan pertanyaan satu itu udah menyiapkan pertanyaan susulannya. Seringkali ada yang tipikal begitu. Karena itu ada beberapa ayat Quran yang ketika ditanya dengan satu pertanyaan, jawabannya bisa dua atau lebih. Untuk mencegah pertanyaan berikutnya bisa muncul lagi. Ingin memberikan kesan, Allah sudah tahu, kamu pasti akan tanyakan ini lagi. Jelas ya? Contoh, contoh. Quran surah kedua ayat 215. Tentang infak. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka banyak bertanya padamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus diinfakkan? Bertanya apa? Jawabannya dua, apa dan siapa? Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau mau infak mesti dari yang terbaik. Nanti disindir di ayat 267 sampai 269 di Al-Baqarah. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan sampai engkau memberi sesuatu yang engkau lihat pun sudah enggak berkenan. Ini pakaian udah lecek nih, kasih aja sama orang depan tuh. Nah, anda lihat aja sudah gak suka, masa kasih orang, kata Quran. Ya? Baik, setelah itu, setelah tahu yang terbaik, pasti nanya kan kepada siapa. Makanya sebelum ditanya, turun jawaban. Qul ma anfaqtum min khairi falil walidain wal aqrabin wal yatama. Metode yang sama, uslub yang serupa, ketika anda sudah mengetahui bahwa kita mesti ibadah itu karena Allah tahu kita, Allah yang menciptakan kita, Allah tahu kebutuhan kita, dan tahu harapan-harapan kita, pasti akan bertanya lagi, bagaimana caranya ibadah ya Allah, dan di mana kami mesti ibadah. Di ayat ke-22, diberikan keterangan, semua tempat untuk ibadah telah aku desain dan aku siapkan yang membuat engkau nyaman untuk ibadah. Maka disambungkan dengan yang pertama, yang kedua dengan kata pembuka yang sama, alladzi. Ini alladzi yang kedua. Yang ini alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang ini alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Sambungkan pakai wawu karena ini sudah alladzi, ini sudah alladzi, jangan pakai alladzi lagi. Di uslub bahasa Arab kebanyakan enggak enak didengar. Makanya langsung sambungkan pakai wawu, disebut wawu ataf. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan wa was-samaa'a binaa'a was-samaa'a binaa'a. Dan perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Jadi ketika manusia bertanya dijawab, karena aku menciptakan engkau, aku tahu desain hidupmu, tahu kebutuhanmu dan seterusnya seterusnya. Selanjutnya aku siapkan tempat ibadah itu yang nyaman untuk digunakan ibadah. Maka di pertemuan lalu kita telah bahas di sini. Tempatnya di mana? Ardun, tadi telah kita terangkan. Dibuat nyaman, firasya. Naungannya apa? Atapnya langit, tanpa tiang, indah dilihat, dan sebagainya. Lalu yang paling menarik, sekarang kita akan masuk pada bahasannya. Ini yang paling indah nih. Setelah Allah mengatakan menyiapkan bumi, yang kita sebut bumi kan, ardun, tempat yang dipijak. langitnya sebagai atap, wassamaa binaa, fokus, lalu dihubungkanlah keterkaitan antara penciptaan langit dan bumi. Ini yang mau saya garis bawahi. Wa anzala minas samai ma'a. Teruskan. Sini. Wa anzala. Nanti kita baca kitab, kita paham ini dulu ya. Minas samai ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Sampai sini dulu ya. Fokus. Ini yang mahal. Dan ini agak butuh waktu kita mengumpulkan beberapa kitab tafsir untuk menyambungkan ini. Karena jarang dibahas. Di sini ada wawu. Wa wassama. Di sini ada wawu. Di Quran tuh indahnya begini. Gak ada satu huruf pun yang punya fungsi sama dengan huruf sebelumnya. Walaupun bacaannya sama dan hukum i'rabnya sama. Di gramatikal bahasa Arab. Ini wawu ataf penyambung. Ini wawu ataf. Ya, mungkinlah. Tapi antara wawu satu dan yang sebelumnya itu beda pendalaman maknanya. Ada nanti yang setiap huruf, ada yang kalimat, ada yang satu ayat. Ada yang satu ayat. Ya. Saya ambil contoh begini. Kalau Anda ngaji surah Ar-Rahman, surah ke-55, Anda akan temukan ayat begini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu antara fabi ayyi ala pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai yang terakhir, itu maknanya beda. Sekalipun bacaannya serupa. Karena di Quran gak ada pengulangan. Kaidah tafsirnya begini, taksisan li ma'nan jadid. Setiap kita menemukan kalimat yang serupa, itu bukan pengulangan, tapi pengantar kepada makna yang baru yang akan disampaikan. Yang ini, wawu di sini, ini kalau kita ngaji gramatikal namanya i'rab, ini disebut wawu ataf, wawu yang menyambungkan hukum gramatikal antara kalimat ini dengan kalimat sebelum wawu. Sama-sama hukumnya punya hukum yang sama, ngikut ke yang sebelumnya. Ya. Baik, tapi ketika kita maknai, perhatikan baik-baik. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, yang telah menyiapkan kepadamu, hei manusia, hamba-hambaku, kata Allah, tempat ibadah, di tempat yang kau pijak, semuanya nyaman untuk ibadah, firasha. Lihat pertemuan sebelumnya, saya telah terangkan dengan detail kata firasha. Wassama'a, dan atapnya pun, Allah jadikan tinggi, nyaman, tanpa tiang, dan dihiasi dengan sangat indah. Ya, bighairi amadin tarawunaha, bighairi amadin tarawunaha, tanpa adanya tiang. Kemudian juga zayyana samaa'a bimasabiha, kami jadikan penuh dengan hiasan. Jadi natap ke atas indah, di bawah dipijak nyaman, semua desainnya nyaman. Wawu yang pertama ingin menyambungkan fungsi kenyamanan di tempat yang dipijak dan fungsi kenyamanan di tempat yang dilihat. Jadi antara mijak dengan melihat, semuanya sama-sama enak untuk ibadah. Karena itu lihat ke langit, kalau benar imannya ingat Allah, menjejak bumi ingat Allah. Itu yang dimaksud inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Kapan menjadi ayat? Ketika zikir alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Makanya setiap bangun tidur kita berharap aktivitas kita itu jadi zikir kepada Allah. Maka di antara zikir kita, doa kita supaya setiap beraktivitas ingat Allah, membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran saat bangun tidur. Jadi biasakan itu ya. Biasakan 11 ayat terakhir dari inna fi khalqis samawati sampai ayat ke-200. Itu dalilnya di Abu Daud nomor hadis 1367. Abu Daud, Sunan Abu Daud nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Qala ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه فجلس ومسح بيده من أثر نوم من أثر نومه kemudian فقرأ خواتيم سورة آل عمران فذهب إلى الشن المعلقة فتوضأ. Adalah kebiasaan Nabi SAW kalau bangun dari tidur maka beliau duduk sebentar, sejenak terlebih dahulu, menghilangkan bekas ngantuk di matanya. Setelah itu membaca 11 ayat terakhir surah Al Imran. Kalau kita gabungkan yang hadis riwayat Jundub bin Junadah dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma disela-selai dengan membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini motivasi awal supaya minta sama Allah dikuatkan supaya beraktivitas itu ingat Allah. Jelas? Nah, yang indah adalah ketika Allah sudah menjelaskan di tempat dipijak nyaman ibadah, natap ke atas juga enak kita, maka Allah gabungkan antara keterkaitan langit dan bumi supaya menjadi fungsi yang sempurna dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan langit dan bumi selain keindahan untuk ibadah? Maka dibuatlah desain berkehidupan, wa anzala minas sama. Maka diantara hal yang indah itu selain langit menjadi atap, jadi hiasan, saya tunjukkan bukti kebesaranku, kata Allah, supaya kamu nyaman berkehidupan. Diantaranya apa? Diantaranya kata Allah, saya berkenan mendesain turunnya, menurunkan dari langit itu ma'a, air, artikan hujan. Hujan turun dari mana? Atas. Jatuhnya kemana? Bumi kan? Ya, berarti kan dari sama ke al-ard kan? Al-ardnya yang dipijak di bawah, samanya di atas kan? Baik, ini ada ilmu yang sangat mahal di sini. Pertama, sebelum saya masuk ke sini, sebelum kita bahas tentang hujan, saya ingin jelaskan satu hal yang sangat penting yang jarang sekali disinggung. Apa itu? Semua ciptaan Allah, selain ada faedahnya, yang kedua saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Gak ada yang berdiri sendiri. Ini semua saling keterkaitan. Kalau kita kumpulkan semua yang ada di langit dan di bumi ini, semuanya itu perannya saling melengkapi semua. Coba saya tanya kepada Anda, apakah rumput ketika diciptakan berdiri sendiri? Tidak kan? Tapi ternyata jadi makanan untuk kebutuhan hewan ternak. Sapi makanannya apa? Kambing makan apa? Jadi semua itu saling melengkapi. Bahkan kotoran sapinya pun itu jadi pupuk lagi. Ya? Di semua ciptaan Allah itu semuanya saling terkoneksi. Karena itu, ini yang menjadikan dasar dalam Islam itu. Jangan pernah kita menganggap rendah semua apa yang Allah ciptakan. Sekalipun sekecil nyamuk, pasti itu ada hikmahnya. Ya kan? Maka turun Quran surah kedua ayat 26 itu kan? Inna allaha la yastahyi ayyadriba matalam ma ba'udatan fama. Oh, paham. Satu. Yang kedua, kalau sudah paham ini, maka kesan yang dibangun oleh Quran, setiap ciptaan Allah selain saling terkoneksi sebagai manfaat berkehidupan, itu semua punya hikmah. Disinilah muncul ayat-ayat tentang riset. Jadi orang Islam itu harus tergerak pengetahuannya. Jadi Muslim itu harus gemar meriset. Apa saja di bidangnya. Karena semua yang tercipta ini terkoneksi dengan kehidupan kita. Makanya ayat-ayat Quran itu mendorong kita, rahmatullah, untuk meriset, cek. Apa hubungan dengan kita? Apakah hikmahnya? Ataukah langsung? Apakah untuk konsumtif? Apakah untuk jasa? Untuk apa? Gali. Nanti maslahatnya apa? Ada yang masuk ke bidang bisnis, muncul fikih niaga. Ada yang masuk di bidang diplomasi, birokrasi, macam-macam, dan sebagainya. Anda main ke kebun binatang aja lihat unta, orang beriman dengan belum beriman beda. Ya, kalau belum beriman ngelihatnya gimana? Unta, Masya Allah, foto. Sama unta kok pengen dipoto. Ya kan? Saya bingung sekarang, ada yang pengen foto sama monyet gitu. Manusia sekarang Masya Allah, foto sama badak gitu kan. Ya, sebenarnya gak apa-apa sih gitu, gak apa-apa. Cuman kadang saya suka senyum aja nih, orang foto sama monyet, foto sama badak gitu kan. Ya, gak apa-apa, gak ada yang salah kok, gak ada yang salah. Terus dibikin status kan gitu, gak ada yang salah. Kadang-kadang kan ingin dokumentasi, kan gak apa-apa gitu. Cuman orang beriman tuh begini, ketika dia lihat unta, afala yanzuruna ilal ibili kaifa. Itu orang beriman tuh begitu. Kok dibaca tiap subuh ayatnya tapi gak dipraktekin di kebun binatang Ragunan, kan? Huh, di taman safari gitu. Lihat, apa engkau gak riset? Yanzuruna itu kan nazara itu meriset. Bahasa kerennya tuh meriset. Mengamati dengan seksama. Terus kenapa ibil? Kalau untanya Nabi Soleh apa namanya? Jenisnya? Naqah. Di surat Asy-Syams, surat yang sama, surat 91. Naqatallahi wasuq. Ya, fakadzabuhu fa'akaru. Fadamdama alaihim rab. Buhum dan seterusnya ayat. Kenapa disebut naqah? Ya, kenapa sikap orang yang ingkar dengan Allah ketika kembali itu seperti? Gak mungkin nih kalau sudah kufur, pengen dapat ampunan setelah wafat. Susah. Seperti memasukkan unta ke lubang jarum, hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Kenapa jamal di situ? Kenapa Nabi mengilustrasikan dalam hadis yang sangat viral di Sunan Abu Daud, nomor hadis 838. Ketika ingat kan waktu mau sujud itu, jangan sujud seperti duduknya unta kan? Ya kan? Kenapa yang pertama menggunakan ibil, yang kedua menggunakan ba'ir? Ketika Nabi menyampaikan dan dikutip penyampaian itu oleh sahabat Wa'il bin Hujur radhiyallahu ta'ala anhu, itu kalimatnya, jangan sujud seperti duduknya unta, dahulukan lututmu sebelum kedua telapak tanganmu. La tasjud kama yabrukul ibil. Ya, faliyadha rukbatahi qabla yadaihi. Letakkan kedua lututnya sebelum telapak tangannya. Tapi ketika Nabi menyampaikan sabdanya dan didengar oleh Abu Hurairah setelah masuk Islam, kalimatnya itu tidak sama menggunakan kata ba'ir. Ya, idza sajadta au bima ma'na wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Faliyadha yadaika qabla rukbatayk. Dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Itu memahami seperti itu. Kalau kita tekstual saja, maka nanti akan terjadi sebuah saklekisitas. Gejala saklekisitas. Jadi saklek begitu aja. Ya, kita gak ngeriset lagi. Padahal dua-duanya kalau diterjemahkan unta kan? Jangan sujud seperti duduknya unta. Hadis pertama letakkan lututmu. Hadis kedua letakkan telapak tanganmu. Yang lebih kejam lagi nanti pertanyaannya begini, kok Nabi gak konsisten? Tuh, yang salah orang yang gak paham, yang disalahkan Rasulullah kan? Itu kan jadi masalah tuh. Ya kan? Maka cara ngajinya kalau begitu nanti, yang satu akan pegang dengan lutut, yang satu akan pegang dengan telapak tangan. Dan itu gak ada masalah, benar. Tapi yang jadi problem itu ketika diperselisihkan. Yang benar ini pakai telapak tangan, hadisnya begini, ini yang paling sahih. Tidak pakai lutut, ini juga sahih. Yang paling aneh kan dua-duanya di kitab yang sama, ya kan? Iya enggak? Iya, pernah lihat enggak? Di kitab yang sama di Sunan Abu Daud, yang satu tuh yang pakai lutut nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur, yang pakai telapak tangan dari sahabat Abu Hurairah nomor hadis 840 sampai 841. Cuman yang harus kita gali adalah kenapa yang ketika bilang ke Wa'il pakai ibil, ketika bilang ke Abu Hurairah pakai ba'ir. Ibil itu unta umum, ya, mau jantan mau betina. Unta nggak ada perempuan nggak ada laki-laki ya, awas. Jantan dan betina, ya. Mau unta jantan mau unta betina umum, unta umum itu ibil namanya. Dan dia punya karakteristik yang sama semua unta. Kalau sudah pakai nama ibil sama semua unta. Misal, saya waktu di Timur Tengah, tepatnya lebih tepat di Tripoli itu punya satu kajian tafsir, ya. Dengan teman-teman tuh, ada adik-adik, ada murid-murid juga di kalangan mahasiswa. Awal-awal kita belajar, kumpul, belajar ngaji dengan saya. Kita bawa tuh prakteknya ke kebun binatang di Tripoli. Jadi kalau sedang ngaji, satu ayat ada kaitan dengan hewan misalnya. Nah untuk pembuktiannya saya ajak ke kebun binatang. Di tugasnya sederhana. Ini anak-anak TK di sini dulu saya ajak begitu tuh sebelum COVID tuh. Ya, jadi ada kelompok semua keluarkan hewan yang ada di Quran. Jadi ada kelompok unta, kelompok monyet, kemudian ada lagi gajah. Alfil kan gajah kan? Ya. Lalu dibuat kelompok. Kelompok unta datang tuh kan. Monyet, kelompok pasti kelompok monyet kan datang gitu. Gajah gitu. Riset. Coba riset semua karakteristik kebiasaan hewan ini. Kalau enggak paham tanyakan pawangnya. Nanti mengerti kenapa Yahudi dikutuk menjadi kera dulu misalnya kan? Yang Al-Baqarah di ayat ke-65 itu. Walaqad 'alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan. Kenapa enggak dikutuk jadi tikus aja misalnya? Kenapa harus monyet? Nah, jadi jangan sampai berhenti di situ, cek dulu. Gimana ini? Apa alasannya? Unta kenapa di sini ibil? Kenapa di sana naqah? Kenapa di sini jamal? Datanglah ke pawang unta, indah sekali. Ketika tanya apa keistimewaan unta? Satu, unta dia punya selaput di matanya. Jadi dengan selaput ini dia bisa tahan tuh. Ya kalau ada badai pasir, dia enggak usah nutup ditutup mata begini. Ya, maka akan keluar selaputnya menyaring itu pasir dia tetap bisa jalan. Makanya orang Arab menyebutnya safinatus sahra, kendaraan padang pasir yang masih bisa lewat. Itu hikmahnya. Anda mau pakai mobil apapun yang mewah, tetap akan berhenti. Unta jalan. Dilihatin. Kedua dia punya tempat menyimpan air tuh. Dia olah dalam dirinya itu. Sebulan dia bisa gak minum. Sebulan loh. Jadi kalau ada orang gak minum dalam sebulan, ya sama dengan ya, punya kemampuan seperti unta. Ya kan? Punya kemampuan seperti unta. Jangan terlalu cepat ya kalimatnya. Punya kemampuan. Nanti dimantik itu dikaji lagi. Ya. Apalagi unta hewan yang sangat berkasih sayang kepada anaknya. Ibu mesti belajar, Bu. Kasih sayang. Itu unta betina tuh luar biasa. Jadi kalau dia musim panas nih, sekarang ada panas-panas dia, Kan untanya pasti merasa panas tuh, ketubuh kan terserap ya. Itu kalau ingin memberikan minum untuk anaknya, ya menyusui anaknya itu, maka induknya akan mengeram dulu di air ya yang sifatnya dingin supaya menghangatkan badannya dulu supaya tidak terasa panas air susu yang masuk ke anaknya. Unta. Empat, unta itu hewan yang sangat sensitif dan memberikan respon sesuai perlakuan orang-orang kepadanya. Jadi kalau lembut dia akan lembut, kalau sayang dia akan sayang, kalau jahat dia akan berbahaya. Di Tripoli itu ada yang pernah memperlakukan unta dengan, ini kisah nyata, guru saya yang cerita, dengan sangat tidak berperikehewanan dia. Jadi selalu memaksa kerja, ngasih makan terbatas, bahkan gak dikasih, kadang dipukul apa. Itu teringat di memori untanya satu malam, dia pelajari kebiasaan tuannya, itu malam-malam dia keluar dari tempatnya, ya dari kandangnya itu, dia injak-injak tuannya sampai meninggal. Unta. Ya. Makanya unta itu sangat menarik, karena itu kan kenapa Nabi, saya tanya, Nabi waktu beliau hijrah dari Mekah ke Yathrib, Al-Madinah, Al-Munawwarah, beliau menentukan tempatnya itu meminta apa yang jalan? Unta kan? Ya, dan berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari itu kan? Itu ada hikmahnya. Nah, unta yang diminta itu untuk berjalan seperti itu ibil, naqah, jamal atau ba'ir. Harus sampai ke situ. Itu diriset tuh, tariset dan sebagainya. Maka ditemukan kalau ibil itu umum sifatnya tapi punya keunggulan. Makanya kalau diriset dari situ dibawa. Bisa enggak bikin kacamata dengan model begini, nanti banyak hadis yang lain yang bisa diriset. Nanti ada kelasnya kita insyaallah, ya. Nah, kalau ba'ir itu unta tunggangan itu sudah ada beban. Ya, dan yang paling menarik yang kelima yang belum selesai itu. Kebanyakan orang kalau melihat unta dia akan mengatakan unta kakinya 4. Ya kan? Kakinya berapa? Kebanyakan demikian. Tapi ketika ditanya pawang di sana dia jawab. Kata pawangnya itu kakinya 2, tangannya 2. Dia punya 2 kaki, 2 tangan, bagian belakang kakinya, depan tangannya. Gitu. Dan unta umum ketika dia akan duduk itu, duduk tuh bahasa Arabnya untuk unta itu barakah ya beruku. Barakah ya beruku. Kalau dia sudah duduk namanya mabruk. Mabruk itu artinya unta duduk. Ya. Awas tuh, mabruk artinya apa? Unta duduk. Ya, kalau mengucapkan selamat namanya mubarak. Mubarak ya, Anda sudah dapat promosi jabatan, mubarak. Kalau mabruk, unta duduk. Ya. Dikiaskan ke tentara yang sedang latihan. Itu kalau latihan sambil merangkak begini itu mabruk namanya, barakah ya beruku. Ya, kalau menyelamati namanya mubarak gitu ya. Oh, selamat ya Masya Allah berkah dapat jenang mubarak ya misalnya kan. Nah itu. Itu mubarak namanya, dapat promosi jabatan mubarak ya. Tapi kalau unta duduk apa namanya? Mabruk. Makanya barakal ibilu ya, ibil unta duduk. Itu kalau dia yang umum dia akan mendahulukan apanya? Tangannya dulu. Ya, tangannya dulu. Makanya yang depannya dulu yang begini, baru turun, baru kakinya belakangnya. Jadi depannya nekuk dulu, baru kaki belakangnya turun. Nah kata Nabi, Anda kalau mau sujud, jangan seperti unta duduk, disebutkannya ibil. Dahulukan lututmu dulu, karena unta tangannya. Jelas ya? Tapi ketika menyebutkan yang kedua, ba'ir. Ba'ir itu unta tunggangan. Unta tunggangan itu ada beban. Karena ada beban, kalau depannya digini duluan, patah. Makanya dia turun dulu belakangnya, baru ditekuk depannya. Halo? Halo? Ya? Makanya kalau main-main naik unta tuh coba Anda praktekkan begitu, itu ba'ir namanya. Nah, Nabi ingin menyampaikan majas, kiasan. Maksudnya apa? Kalau Anda punya beban, terbebani bagian tubuh kita karena faktor usia kah? Karena faktor ada interaksi, cedera kah dan sebagainya, ada peluang lutut itu terkena. Itu yang menjadikan Nabi kenapa bicara ditangkap sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masuk Islamnya di tahun ke-7. 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Nabi kan meninggal di tahun 10 Hijrah, ya kan? Beliau masuk Islam di tahun ke-7 Hijrah. Nah, Nabi itu sebelum meninggal, 3 tahun sebelum meninggal usianya berarti 60 tahun kan? Iya kan? 60 tahun itu kalau kita ngaji sirah, itu lutut Nabi sudah bermasalah. Karena itu nanti ada hadis-hadis yang Nabi sholatnya pakai tongkat yang bersandar dan seterusnya. Itu lututnya sedang ada masalah. Nabi ingin menyampaikan kalau lututnya kena masalah, jangan jadi alasan. Kalau masih sempat bisa sujud pakai telapak tangan, pakai telapak tangan. Jelas? Nah kalau lutut kamu gak ada masalah, silahkan gunakan lutut duluan, gak ada masalah. Tapi kalau hadisnya kita satukan, di ilmu hadis dikenal namanya al-jam'u wa taufik. Gabungkan semua hadisnya, cari petunjuknya. Maka petunjuknya mengatakan, bahwa untuk sujud itu ada dua yang bisa digunakan. Silahkan pilih dengan nyaman. Mau pakai telapak tangan atau pakai lutut. Begitu cara memahaminya. Jelas? Jadi kalau kita paham demikian, gak ada persoalan. Yang nyaman pakai lutut, pakai telapak tangan, pakai telapak tangan. Jadi cara menyimpulkannya nanti tidak akan berbeda. Begitu ada orang sujud pakai telapak tangan duluan, tua nih. Kayaknya cedera gitu. Tidak, bukan begitu maksudnya. Ya, jadi mungkin dia nyaman dengan telapak tangan. Kalau nyaman pakai lutut, gunakan pakai lutut. Yang salah pakai kepala. Gitu. Paham ya? Nah, orang beriman tuh ngajinya begitu. Dilihat kenapa bahasanya gini? Kenapa? Kenapa afala yang buruna ilal ibli kaifa khuliqat? Monyet, datang kelompok monyet itu presentasi. Apa riset kamu terhadap monyet? Siap, Ustaz. Kami lempar pisang, lempar kacang. Terus diambil dengan tangan kanan. Kami lempar lagi, terus diambil dengan tangan kiri. Kami lempar lagi, diambil dengan kaki, gini. Terus gimana lagi kan kamu lihat? Begitu ada kawanan yang lain mau masuk, dia usir. Tapi yang menarik, walaupun dia punya yang lain punya, dia bisa datang kepada tempat lain dan mengambil yang punya dia dan mengeluarkan dia dari tempatnya. Paham gak sampai di sini? Itulah maksudnya. Jadi ada sifat-sifat keserakahan, semua pengen dimonopoli, pengen jadi yang terbaik, yang lainnya itu pelayan, pengen jadi yang paling tinggi, mendominasi di semua lini, pengen masuk ke tempat mana saja semaunya, kalau sudah masuk yang lain mesti keluar. Itu kebiasaan apa? Monyet. Ngaji begitu, paham ya? Nah, makanya kalau kita baca Quran, oh kita mengerti, oh karakteristiknya begini, ini yang diperbaiki. Itu kebiasaan apa? Nah, jangan ditiru. Nanti bahas semut, ada semut kan di Quran tuh. Itu indah sekali, nanti kita pakai tuh. Coba Anda kalau sedang ngepel, ada semut gak? Coba, kan udah tahu semut itu melihat, merasakan. Ya kan, di surat An-Naml kan Anda baca kan? Bagaimana semut tabas sama dahika Sulaiman itu kan ketika melihat. Awas ada pasukan Sulaiman, nanti kita keinjak. Tabas sama dahika. Mengerti, aku gak akan nginjak. Artinya apa? Semut itu juga hamba Allah, dia merasakan. Betapa banyak kita mengepel, ada yang mengepel tidak melihat itu ada semut di situ. ada lebah, itu ayat riset. Begitu cara memahaminya. Kalau kita ngaji pun kita akan temukan risalah itu. Contoh keterkaitan antara itu. Wa anzala minas sama'i ma'a alladhi dulu. Tadi kan saya katakan kan, alladhi pertama dengan yang kedua bertalian kan, saling berkaitan. Anda kalau mau ngaji tafsir, ini yang paling klasik. Ya. Jami'ul Bayan ini, tafsirnya Tabari ini kan yang paling awal yang pernah saya perkenalkan kan. Kalau kita bacakan, ada kita temukan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Ayat 22 yang dibuka dengan alladhi itu mardudun 'alal ladzil ula fi qawlihi u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ini kembali diikutkan hukumnya pada alladhi yang pertama di ayat ke-21. Ya, jadi inilah Allah yang telah menciptakan kamu, tahu tentang kamu, menyiapkan desain kehidupan untuk kamu, menyiapkan nyaman untuk ibadah, semua kenyamanan ini supaya engkau hamba-Ku bahagia. Tuh. Kurang apa coba Allah? Itu sederhananya demikian. Lalu diminta kita untuk memahami langit itu enggak berdiri sendiri cuma untuk dilihat begitu saja. Bumi enggak berdiri sendiri untuk dipijak ibadah begitu saja. Keduanya bahkan punya keterkaitan. Makanya riset, lihat semua diciptakan oleh Allah untuk membantu berkhidmat kepada kita untuk beribadah sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal arda wada'aha lil anam, di surah Ar-Rahman. Semua yang ada di bumi Aku siapkan, kata Allah, untuk kebutuhan manusia. Kalau mau tajam lagi nanti di ayat 29. Ya, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah sudah mendesain semua yang di bumi itu disiapkan untuk membuat kita nyaman ibadah. Ya, makanya kalau dibawa ke dunia saja, selesai dunia. Begitu sudah meninggal, gak nyaman lagi. Ya, pilihannya kan silahkan tinggal dua saja. Mau cari dunia saja, atau mau dapat dunia akhirat. Ya, udah pasti kalau sekarang bilangnya dunia akhirat. Tapi keluar dari sini, coba lihat. Iya kan? Ya, itu yang mesti kita bawa untuk konsisten, untuk istiqamah. Karena kan tipikal manusia itu kalau dihadapkan pada pertanyaan itu, selalu ada dua golongan. Itu yang di Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Yang jemaah haji kalau pulang mesti ayat 201, enggak boleh ayat 200. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya Bukan. Ya, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ayat 200. Tawa lagi. Tapi enggak apa-apa karena belum sampai. Kan kita masih di 21 ya. Ya, apologi paling gampangnya kan begitu. Ya, nanti kalau sudah sampai setiap ayatnya wajib hafalkan ya. Kan saya bahas setiap satu ayat tuh, kan? Kadang satu ayat kan 3 pertemuan. Hafalin ya. Nanti password di depan tuh, besok kasih petugas masuk ayat 21, 22. Belum bisa di luar. Luar, luar. Tolong ya, Mas, mana tim saya? Ya, Ang Akhwat tolong tim saya tuh. Ya, pokoknya mau masuk, Bu, maaf ayat 22 dulu. Jangan-jangan ini kosong, ntar di luar semua tuh. Allahu Akbar. Ya kan? Ya. Kita balik tuh. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a. Jadi ada korelasinya. Bumi tidak berdiri sendiri, langit tidak berdiri sendiri. Semua disambungkan oleh Allah untuk memberi kesan, semua ada keterkaitan, semua dicipta supaya nyaman kita ibadah. Apa korelasi antara langit dengan bumi? Di antaranya dari sekian banyak, wa anzala minas samaa'i maa'a. Dan Allah berkehendak menurunkan hujan dari langit jatuh ke ardun, ke bumi, ke tempat yang kita pijak. Yuk kita detailkan dulu ngajinya sebentar. Nanti baca kitabnya belakangan. Di Quran itu ada anzala, ada nazzala. Alhamdulillah. Di Quran itu ada anzala, ada nazzala. Termasuk ayat hujan. Nanti konsep, bukan konsep, kalimatnya, kalimat umumnya disebut dengan ma'a, air. Ketika turun jadi hujan, berubah jadi ghais nanti. Ya, berubah jadi apa? Ghais. Nanti ada ma, ada matar, ada ghais. Kita akan rinci itu semua. Kita akan rinci insya Allah. Sekarang saya akan gambarkan dulu perbedaan secara bahasa dari anzala dan nazzala. Berarti kita masuk ke ilmu saraf ya. Tapi nanti kita gabungkan ke fikih lughahnya. Saya hapus dulu ya, yang agak atas supaya lebih terlihat. Bismillah. Teman-teman, satu ada anzala. Ini. Kedua ada nazzala. Kalau di tasrif, anzala yunzilu. Yang ini nazzala yunazzilu. Biasanya, di antara makna, di dalam ilmu saraf, kalau kita temukan formulasi yang pertama, yang anzala, ya, formulasi atau di ilmu saraf disebut wazan, wazannya af'ala, formulasinya af'ala, a-a-a. Kalau menunjuk pada satu aktivitas, pekerjaan, atau perilaku, maka jika pekerjaan aktivitas ini atau kata kerja ditunjukkan dengan bentuk formulasi af'ala atau anzala, maka perbuatannya dipahami sebagai perbuatan yang berlangsung secara sekaligus. Di antara maknanya, nanti ada sekian makna. Di antara maknanya adalah menunjukkan satu aktivitas yang berlangsung secara sekaligus. Atau mencakup keseluruhan secara komprehensif. Holistik atau komprehensif. Tapi kalau dia diungkapkan dengan bentuk nazzala yunazzilu, fa'ala yufa'ilu, ada tasydidnya, maka dia memberikan kesan perbuatan itu berlangsung secara bertahap. Munajjaman tadrijiyan, secara bertahap. Berproses, sudah? Nah, kita ambil contoh misal. Taurat diturunkan pada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Injil diturunkan pada siapa? Nabi Isa alaihi salam. Al-Quran diturunkan pada siapa? Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Taurat itu wahyunya Allah turunkan pada Nabi Musa secara bertahap atau langsung sekaligus? Langsung kan? Nabi Musa diperintahkan ke bukit Tur Sina, gitu kan? Gunung Sinai, Tur Sina datang menerima wahyu sekaligus kan? Injil bertahap atau sekaligus? Langsung sekaligus. Jadi Nabi Isa alaihi salam menerima Injil dari Allah, ajarkan kepada umatnya pada masa itu, diturunkan sekaligus, diajarkan sekaligus. Hah? Al-Quran? Bertahap kan ya? Dan kan secara bertahap. Kurang lebih dalam waktu 22 tahun, lebih sedikit. Ada yang merinci 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada yang menggenapkan kurang lebih 23 tahun. Secara bertahap. Ya. Nah, saya tadi katakan kalau yang bertahap menggunakan formulasi 1 anzala atau 2 nazala. Dua kan? Kalau sekaligus anzala kan? Sekarang coba lihat Quran surah ketiga Ali Imran di ayat yang ketiga. Kalau kita baca dari ayat pertama, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Perhatikan, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi. Tahan. Nazzala 'alaika. Allah telah menurunkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an ini. Pakai apa di situ? Nazzala. Baik. Musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Ketika menyebutkan Taurat dan Injil pakai anzala, ketika menyebutkan Al-Qur'an pakai nazzala. Paham? Ini turun ke nabinya. Tapi Quran karena istimewa, karena nilainya tinggi, karena pedoman untuk semua manusia, maka diberikan sifat anzala dan nazzala. Nazzala diturunkan kepada Nabi Muhammadnya, anzala turun dari Lauh Mahfudz ke Baitul Izzah untuk diviralkan kepada semua penghuni langit. Jadi Quran itu tahapan pertamanya turun, semua penghuni langit tahu, viral. Untuk keistimewaan Quran, kehebatan Quran, kemuliaan Quran sebelum diturunkan ke penghuni bumi lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunnya dari Lauh Mahfudz ke Baitul Izzah pakai anzala, turunnya ke bumi menggunakan nazzala. Jadi kalau Taurat Injil hanya pakai anzala, Al-Qur'an pakai anzala dan nazzala. Dari Lauh Mahfudz sekaligus ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah sama idunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang bertahap. Turunnya sekaligus dari Lauh Mahfudz ke Baitul Izzah itu karena mulia, karena hebat, karena luar biasa, maka dimuliakan oleh Allah waktunya diberi namalah dengan Lailatul Qadar. Maka turunlah surah 97. Ketika dibuka surah 97, dia tidak menggunakan nazzala tapi menggunakan anzala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Paham? Itulah dahsyatnya Quran. Nah, kalau sudah paham konsep ini, pengertian bahasa ini, mari kita kembalikan ke ayat tadi. Al-Baqarah ayat 22. Wa anzala minas samai ma'a. Dan Allah berkehendak mengatur turunnya air dari langit ke bumi. Ketika menggunakan kata anzala di sini, yang dimaksudkan semua yang turun di semua lapisan bumi. Semua yang turun. Mau yang turun di Bekasi, Bekasinya pun beda-beda. Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Bekasi Utara. Ya kan? Ke BSD, Bekasi sonoan dikit. Kan? Ada Tambun, Cikarang, dan seterusnya. Kemudian yang kesananya ada Tangerang, sampai sedunia. Allah ingin mengatakan ketika menggunakan anzala, semua yang turun di setiap bagian bumi, itu Allah yang atur. Ya. Kalau Allah gak atur, gak mungkin turun. Makanya ketika gak turun, dan kita meminta hujan, diminta kita mengoneksikan diri dengan Allah. Minta hujan, maka dikenal dengan istisqa. Ya kan? Istisqa sholat bukan? Sholat kan? Bukankah sholat itu mengoneksikan kita dengan Allah? Makanya yang disebut sholat kan? Ya, dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14, wa aqimis sholata lidzikri. Sholat, engkau membangun koneksi denganku. Minta, karena yang ngatur hujan itu Allah. Jelas ya? Termasuk kalau hujannya lebat, kita merasakan, ya Allah ini nikmat memang darimu. Tapi aku juga sedang mengejar nikmat yang lain, sedang ibadah, sedang ngaji, ya Allah. Aku minta kenyamanan, ketenangan, diajarin lagi. Gimana caranya tuh minta sama Allah supaya dihentikan dulu hujannya? Gak usah cari yang punya remote langit. Ya, karena gak pakai remote, ya Allah yang langsung atur. Ya, yang canggih kan yang gak pakai remote kan? Iya, ya, jadi gak usah aneh-aneh gitu ya, udah tahu kita. Ya itu begitulah. Ini bagi insan beriman ya, kalimatnya bagi insan beriman. Kalau yang belum beriman ya kembali ke keyakinan masing-masing. Tapi bagi yang beriman gak usah aneh-aneh, jelas ya? Maka kembali kepada Allah. Nah jadi kalimat anzala di sini ingin mengatakan semua yang turun di seluruh bumi itu siapa yang ngatur? Allah. Dan skemanya nanti ya indah sekali menggunakan asas kausalitas dan saling keterikatan. Jadi ketika Allah mengatakan dari langit turun ke bumi, berarti ada keterkaitan antara yang terjadi di langit dan yang terjadi di bumi. Interaksi ini melahirkan hujan. Anda riset tuh, ketika diriset nanti muncul ilmu baru. Ada yang terkait dengan proses kimianya, membentuk awan, ada lagi nanti ayatnya. Ntar kalau udah masuk ke situ baru dibahas. Kan masih di Al-Baqarah tuh. Nanti ada bicara awan tentang hujan bagaimana. Ya, awan yang padat yang kira-kira membahayakan pesawat kalau lewat tuh apa nama awannya yang cumulonimbus itu kan? Ya, seperti apa itu? Ada di Quran itu isyarat-isyaratnya. Pembentukannya bagaimana? Nah, tugas kita itu meriset, dari risetlah muncul ilmu. Secara kimia bahasanya apa? Enggak akan ditemukan kalau bahasa kimianya di Quran. Itu kan manusia yang meriset itu dari isyarat-isyarat itu. Setiap masa punya istilah sendiri. Ya kan? Ya itu indah gitu kalau kita ngukurannya begitu tuh pintar-pintar semua tuh. Ya, nah nanti Allah ingin menegaskan, kan sekarang kita bicara rububiyah dulu. Semua fenomena itu kalau dibaca, dilihat, mengingatkan kita kepada Allah. Insan beriman tuh begitu. Bukan ilmunya dulu, imannya dulu. Karena ilmu itu setelah iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Ilmu itu setelah iman. Pertama itu tetap iman yang diunggulkan. Kalau ada orang beriman, imannya bagus. Dengan orang berilmu, ilmunya bagus. Mana yang didahulukan? Iman. Yang didahulukan. Anda kedatangan anak muda, mau melamar anak Anda. Ya, datang 3 orang misalnya. Ya, siapa aja dia? Datang yang pertama, waduh, siapa namanya ini? Saya Imran, Pak. Bagus, datang. Kamu siapa namanya? Saya... Saya siapa, enggak usah malu-malu, yang itu kan Imran. Baik, Pak. Saya namanya biasa aja, Pak Muhammad, Pak. Wah, kayak nama nabi. Kamu siapa? Ibrahim, Pak. Udah kan? Ya udah. Kamu sini. Kalau kamu siapa? Saya Anas, Pak. Dan 4 orang tuh kandidatnya. Kamu Anas, baca surat Anas. Udah. Kamu Muhammad, alhamdulillah, Pak. Baca sama siapa lu dia? Ibrahim kan pendek juga, dia baca tuh. Begitu sudah yang Imran kan. Kamu tadi, Imran? Iya, Pak, tapi panggilan saya sehari-hari Kulhu, Pak. Nah, jadi kalau ada orang pintar, dengan ada orang beriman, akhlaknya bagus, dahulukan yang beriman. Apalagi yang pintar dan berakhlak mulia. Itu pasti kehidupan rumah tangganya insya Allah dekat kepada kebaikan. Ya, nah, kalau persoalan-persoalan itu pasti ada, karena desainnya begitu. Ya, kembali ke sini. Nah, jadi kalau kita ingin menatap sesuatu, kalau insan beriman tuh melihat hujan ingat Allah. Bukan bikin status. Hujan kok bikin status? Ih, Bekasi mendung ya, hati-hati yang mau ke pengajian. Kenapa enggak doa? Ingat Allah. Ya. Gimana caranya lihat anak ingat Allah? Lihat anak tuh ingat Allah, titipan ya Allah. Lihat pasangan, lihat istri, lihat suami ingat Allah. Ya kan? Lihat pekerjaan ingat Allah, dihisab. Naik mobil ingat Allah, dihisab nih gimana caranya diibadah. Gitu caranya. Itu kalau hidupnya begitu, terjaga kita insya Allah. Insya Allah terjaga, semoga Allah merahmati kita insya Allah ya. Nah ini begitu, jadi adab yang diajarkan rububiahnya dulu, wa anzala. Kalau sudah ngerti, baru prosesnya. Nah prosesnya berubah dari anzala menjadi nazala. Jadi kalau Allah sudah terangkan, semua hujan di muka bumi Allah yang ngatur, turun dari langit Allah atur. Ya Allah, bagaimana cara engkau mengatur? Kata Allah, saya atur sesuai kebutuhan. Kadang yang ini turunnya gerimis, kadang ini deras, kadang yang unik satu komplek, yang ini hujan, ini enggak. Bisa terjadi begitu. Nah kalau sudah begitu artinya bertahap kan? Enggak semua hujan kan? Bayangkan kalau semua hujan tenggelam bumi kan? Iya kan? Jadi Allah ingin mengatakan semua hujan Allah yang atur. Cara mengaturnya Allah atur sesuai maslahat. Kadang dibikin deras untuk menunjukkan, bukan karena tanaman atau macam-macam, kadang-kadang ingin ditunjukkan, ini ada yang tidak ideal tatanannya nih, saluran airnya nih, sehingga terasa muncul banjir. Kalau sudah banjir yang salah bukan Allah, bukan hujannya, manusianya yang menghambat jalannya air. Mungkin ada kejadian di masa depan yang kalau enggak diperbaiki jadi celaka ke depan. Ditunjukkan lebih awal. Nah ketika Allah menurunkan detailnya, maka dirubah katanya dari anzala menjadi nazzala. Pindah ke Quran surah ke-31 Luqman, ayat 34. Di situ ada 5 hak prerogatif Allah yang tidak diwakilkan atau bahkan dimiliki pengetahuannya oleh siapapun hambanya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan malaikat Jibril. Ada 5 hak prerogatif Allah. Saya ulang ya. ada 5 hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang pengetahuannya hanya kembali kepada Allah. Dan terjadinya hanya kembali pada kuasa Allah. Jelas? Kalau sudah paham, maka jangan masuk ikhtiari, berikhtiar untuk yang 5 ini. Kecuali kita memohon kepada Allah dengan doa untuk mendapatkan yang terbaik dari 5 ketetapan ini. 1. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala pengetahuan dan aturan tentang hal berikut. 1. Kapan pastinya terjadi kiamat? Saya pernah sampaikan bahwa diksi kiamat itu banyak di Quran. Ada Yaumuddin, ayat keempat Al-Fatihah, Maliki Yaumuddin. Ada lengkap dengan kalimat kiamat, Yaumul Qiyamah. Bahkan turun Quran surah ke-75 itu, Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ya, jadi ada Maliki Yaumuddin, ada Yaumul Qiyamah, ada Yaumul Ba'thi dan sebagainya. Kalau menunjuk waktu, itu setiap kata ada maknanya. Kalau menunjuk waktu yang detil, menitnya, jamnya, detiknya, maka bahasa Arabnya disebut sa'ah. Karena itu jam, itu disebut jam, sa'ah dalam bahasa Arab, karena dia ada presisi terkecilnya, sampai ke detiknya, menitnya, sampai ke jamnya. Nah, Allah ingin mengatakan yang paling tahu tentang kiamat, sampai detiknya, menitnya, waktunya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Artinya kalau ada orang-orang, apapun itu bahasanya, mau meramal, memprediksi macam-macam tentang kiamat, sudah kita tepikan saja. Bagi kita insan beriman. Jelas ya? Jadi jangan cepat kaget, gampang kagum. Gak usah direspon. Kita fokus saja pada kegiatan untuk mencari amalan yang lebih baik. Paham ya? Dulu kan ada yang meramal kiamat terjadi tanggal 9, bulan 9, tahun 99. Ya? Saya di Garut tuh ada sebagian pasar sepi tuh. Ternyata gak kejadian tuh. Begitu gak terjadi kan? Saya bilang, iya tapi diundur katanya Ustaz. Kapan? Tanggal 12, bulan 12, tahun 2012. Gak kejadian lagi kan? Iya, masa mau diundur lagi gitu. 2 kali itu terjadi pengunduran diri. Ya, makanya gak usah pakai remote-remotean lah gitu ya. Balik. Itu 1 kan? Nah, yang kedua, wa yunazzilul ghaiz. Berubah dari anzala yunzilu pada nazzala yunazzil. Dan kalimatnya mulai dirinci dari ma'a menjadi ghaiz. Ghaiz. Ghaiz itu secara singkat dan padatnya segala yang melahirkan manfaat dan maslahat. Segala yang melahirkan manfaat dan maslahat. Ingin meminta manfaat dan maslahat disebut dengan istighatha yastaghithu istighatha. Pernah dengar ada istighatha, istighatha? Istighatha itu minta ghaiz. Sama dengan istighfara, minta ghufran. Jelas? Baik. Kembali ke hujan. Hujan oleh Quran ketika diturunkan detailnya disebut dengan ghaiz seakan memberi kesan bahwa 1. Semua yang turun atas kehendak Allah semuanya baik. Pasti ada manfaatnya, pasti ada maslahatnya. Jadi kalau ada orang kemudian merasakan hujan turun dan menjadi persoalan bagi dia atau tempat di lingkungan dia tinggal, bukan masalah hujannya. Pasti ada perbuatan yang mendahului yang menyebabkan hujan yang tadinya bermanfaat itu terasa tidak bermanfaat. Dan biasanya manfaatnya akan diketahui setelah itu terjadi. Tetap aja bermanfaat. Paham gak bahasanya? Ya, bahasa kita banjir gitu kan. Tapi setelah banjir baru sadar kan. Oh ada yang mampet di situ. Itu yang ini tunjukkan. Paham gak? Jadi semua yang dari Allah itu semuanya itu bermanfaat. Gak ada yang gak bermanfaat. Semuanya ada maknanya. Ada manfaatnya. Karena itu ketika turun hujan pun atau masih mendung pun kemudian gerimis. Kita dibimbing oleh Nabi doanya kan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Nafi'ah kan bermanfaat. Ya Allah, jadikan hujan yang menimpa kami itu setiap tetesannya mengandung manfaat. Seperti yang pernah Allah tegaskan. Jadi kalaupun Anda datang ke majelis ilmu, terus kena hujan, jangan lihat aspek dunianya. Mungkin setiap tetesan itu bersaksi di hadapan Allah di hari kiamat atas perjuangan Anda. Itu yang mahal. Makanya saya sering katakan antum ya, kalau kerja itu, niatkan ibadah. Jadi situasi apapun di jalan, kalau hujan, kena basah, kena ini, itu jangan lihat dunianya. Dunia itu selesai satu saat pun selesai. Jangan lihat dunianya. Tapi satu saat, tetesan air hujan itu menjadi saksi di akhirat bahwa Anda menjaga amanah Allah berupa keluarga yang Allah titipkan. Itu yang mahal. Air itu semuanya bermanfaat. dari mata keluar ada air manfaat, air turun dari langit ke bumi bermanfaat, semua ada manfaat. Itu pelajaran pertama. Jadi semua yang dari Allah rasakan apa? Bermanfaat. Itu pelajaran besar itu. Apapun nanti takdir Allah pasti manfaat. Yang kedua pakai nazzala. Ini memberikan kepastian kepada kita bahwa yang tahu maslahat mengatur cuaca itu hanya Allah. Makanya sampai sekarang enggak ada ilmu kepastian cuaca. Selalu ada prediksi, perakiraan cuaca. Enggak pernah ada kepastian cuaca. Pernah lihat ada channel TV mengatakan, sekarang pemirsa kita tiba pada kepastian cuaca. Enggak ada kan? Perakiraan cuaca kan? Diprediksi mungkin di sini berawan, di sini hujan, kan? Di keluarga ini nampaknya sedang mendung, kan? Dan seterusnya gitu. Ini cerah dan seterusnya. Misal, paham ya? Selalu sifatnya perakiraan, bukan kepastian. Karena itu, karena kita memahami yang pasti mengatur Allah, kalau ada yang terkait dengan hujan, minta kepada siapa? Kalau terjadi di sini kok gerimis, di sana hujan deras, berarti ada hikmah di situ. Muncul riset lagi. Kalau kita insan beriman tuh, antum yang di BMKG itu, ya BMKG nih, yang muslim, yang muslimah itu diriset tuh. Jadi jangan cuma berhenti, di sini kayaknya hujan, di sini enggak, tidak. Ketika ini gerimis, apa nih yang menyebabkan ini begini? Ada hikmah apa nih? Apa kebutuhannya di daerah situ sehingga dikasih gerimis? Yang ini deras dan sebagainya. Itu sampai ke situ berpikirnya. Ya, itu kalau kita bisa lakukan demikian, wah luar biasa. Kalau aku lagi bangun pesantren sekarang nih, lagi bangun pesantren. Di tempat dibangun itu hujan tuh. Terus hujan kan? Gimana Ustaz? Hujan katanya ini alat bergerak agak lambat. Saya bilang nikmati, syukuri. Pasti ada kehendak Allah nih. Ingin Allah berikan kepada kita. Masya Allah, kita meminta mohon kepada Allah, kasih terang, nyaman, baik. Tapi ternyata hikmahnya apa? Selama ini, metode untuk menemukan air kan kebanyakan bagaimana yang di dalam bumi itu bisa kemudian dihitung, dilihat, diprediksi, digali, keluar. Ya kan? Tapi kan belum pernah ada sekarang atau belum didapati lah secara masif bagaimana kita bisa mengolah yang dari langit turun ke bumi, diolah lagi, keluar lagi, jadi uap lagi misalnya. Ya, ya. Bukan hanya disalurkan, kalau disalurkan udah banyak sana sini. Itu kalau ada teknologi demikian, itu banjir bisa diatasi. Begitu turun, dialirkan sebagian, alirkan jadi uap lagi sebagian, putar lagi itu. Ya. Jadi waktu saya diskusi dan ada beberapa ahli, teman kolega kita juga datang, bisa gak bikin yang begitu? Bisa, harusnya Ustaz kita usahakan. Jadi riset tuh. Ya. Suara apa tuh? Ayam. Ayam kan? Di Islam itu hadis tentang ayam aja ada. Ketika berkokok. Ayam berkokok kapan? Ternyata subuh. Kalau kokoknya malam-malam gimana? Malam-malam. Gini kan? Enggak ya? Kan enggak ya? Kokoknya apa? Subuh kan? Nah, itu jawaban Ahmad. Ahmad saya ajak ke mobil. Biasanya kita solawatan habis subuh keliling, ngaji, solawatan. Kan dengar suara ayam tuh, kita punya ayam. Terus kalau saya tanya, Mas, ayam berkokok gimana? Kalau malam gimana? Malam-malam. Umumnya subuh kan? Dan sebelum subuh kan? Pernah dengar hadis? Waktu subuh itu ada apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtama'atil malaikatu. Ikan malaikatun nahari fi riwayatin malaikatul laili wa malaikatun nahari fi waqtil fajri. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu subuh atau menjelang subuh itu berkumpul malaikat siang dan malam dan menyaksikan orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu fajar itu langsung disaksikan. Allah menyaksikan semua pekerjaan hamba kita, ya hamba Allah, semua disaksikan. Tapi yang menarik, semua malaikat spesifik berkumpul di waktu subuh menyaksikan hamba ibadah. Karena itu di Quran surah 17 ayat 78 ayatnya berbunyi, Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana. Di antara makhluk Allah yang merespon itu dengan bertasbih ketika melihat malaikat siapa? Ayam. Maka dia berkokok, ya kan? Sedangkan yang melihat setan makhluknya apa? Keledai. Ini contoh aja, contoh bagaimana orang beriman melihat. Kalau kita melihat hadis itu sebagai sifat rububiyah, maka kita akan lihat dibuktikan oleh Allah. Ini berkokoknya jam segitu. Ini berkokoknya begini. Ini keledai begini meringkik dan sebagainya. Kalau diriset akan ketemu. Tapi kalau kita membuka dengan bahasa ilmu, kita akan berpikir begini, ada apa di mata ayam itu sampai bisa melihat malaikat? Kenapa gak kita riset dikeluarkan perangkat di mata ayam itu? Diteliti dan sebagainya. Bikin kacamata dengan panjang gelombang tertentu. Perhatikan panjang gelombangnya. Objek apa yang bisa dilihat di situ? Itu orang beriman tuh begitu. Gitu. Kayaknya saya tuh kalau dengan teman-teman ahli fisika, kimia gini kita ngaji, yang kita keluarkan ayatnya riset. Ada situasi apa? Riset. Buka hadisnya. Karena gak mungkin terjadi peristiwa di bumi, kecuali solusinya ada di Quran dan hadis. Orang beriman tuh harus begitu. Harus yakin. Kemarin COVID apa gejalanya? Buka. Quran apa? Hadis apa? Ilmiahnya bagaimana? Padukan, combine, lihat. Riset. Semua begitu dulu. Makanya Islam maju. Orang Islamnya maju. Setiap tempat maju. Punya peradaban. Ketika Qurannya ditinggalkan, ya beginilah hasilnya. Jujur pada diri sendiri. Orang Arab waktu sebelum ada Quran maju gak? Tidak. Orang Islam? Kalau sudah orang Islam, berarti Qurannya sudah turun kan? Ketika Quran sudah turun, turunnya sempurna, diamalkan, maju gak? Bukan hanya di Arab. Dibawa ke Afrika Utara, ke Afrika, maju Afrikanya. Dibawa ke Eropa, maju Eropanya. Dibawa ke Nusantara, maju Nusantaranya. Setelah muncul kesultanan dan sebagainya, galilah sejarah itu. Ya, betul. Tuh, konfirmasi. Panjang kali kan? Iya. Banten aja, itu mata uangnya, koinnya udah nyampe ke Inggris tuh. Di abad-abad pertengahan itu baru Banten, Kesultanan Banten itu. Belum nanti sampai ke ujung timurnya. Yang Jaziratul Muluk itu di Maluku. Maluku itu Jaziratul Muluk asalnya. Karena banyak kerajaan-kerajaan di situ. Ternate, Tidore, dan sebagainya, dan seterusnya. Nanti satu saat lah kita dengan pakar sejarawan apa kita bisa ngaji. Supaya gak aneh-aneh gitu. Jelas sampai sini? Ya, jadi saya ingin kembalikan ke sini. Ini baru satu kata loh. Wa anzala. Tapi kesannya dalam. Ya. Wa anzala minas samai ma'a. Dan sadari kata Allah oleh kalian, aku yang mengatur turunnya hujan. Makanya kalau lihat hujan, ingat aku, ingat Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujannya aja zikir, masa kita nyangka enggak? Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka di antara kuasa Allah, desain dengan turunnya hujan itu menjadikan, nah ini, tanah-tanah yang ada di bumi dibuat kemudian subur dan berpotensi memunculkan ragam tanaman dan bebuahan yang bisa dinikmati. Lihat kalimatnya, fa'akhraja bihi, kata gantinya tetap kembali kepada Allah. Jadi yang berkehendak siapa? Yang memunculkan siapa? Jadi tetap hujan turunnya karena Allah, tumbuhan tumbuh pun karena Allah. Kalaupun hujan Allah gak berkehendak, gak akan tumbuh tumbuhan. Maka itu para petani yang berkebun, yang punya keperbunan, peternakan, dan sebagainya, kalau berharap ada desain yang bagus di lahannya, dan konsepsi hujan turunnya dengan baik, minta kepada yang punyanya. Mohon sama Allah. Ya, makanya kalau kita buka surat Nuh itu, di ayat 10-13, ya itu jelas sekali. Yang punya aset pertanian, ya, perkebunan, peternakan, yang pengen airnya lancar, hartanya lancar, dibuka dengan apa? Dibukanya dengan takwa, dengan ibadah, dengan istighfar. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Teruskan, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Jadi kalau Anda rajin istighfar, takwanya meningkat, dengan Allahnya bagus hubungannya, kata Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Saya perintahkan kepada langit, turun, atur hujan yang bagus untuk aset dia itu. Untuk ternaknya, untuk sawahnya, untuk taninya, untuk kebunnya. Yang punya kan Allah. Kenapa gak minta pada yang punya? Wa yumdidkum bi amwal. Ya, terus berikan harta kepadanya. Karena dia sudah amanah. Karena dia itu bisa ngelola harta dengan baik, ditambah oleh Allah. Supaya jadi pahala untuk dia. Jadi cara melihat orang beriman itu begitu. Jadi jangan melihat harta itu jangan silau dulu. Jangan merasa kaya. Karena itu cuma titipan, sama dengan yang punya ilmu. Sama dengan yang punya kedudukan. Mumpung masih dititipi, buat dengan itu kita kenal Allah, orang kenal Allah. Teman-teman yang sekarang di sini nih, misal yang dititipi kedudukan. Apakah di militer, apakah di sipil dan sebagainya. Saya cuma tanya pada Anda, sepanjang Allah menitipkan kedudukan pada Anda itu sekarang, sekian lama sampai dengan saat ini, berapa banyak yang sudah Anda kenalkan dengan kedudukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda akan dihisab. Dengan kedudukan Anda itu, Anda sudah gunakan kedudukan berapa kali atau berapa lama Anda gunakan kedudukan itu untuk mengenalkan orang yang Anda pimpin dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu harta. Dari sekian yang dikumpulkan itu, berapa yang mampu mendekatkan Anda dengan Allah? Caranya begitu. Itulah ayat 22 itu begitu. Jadi masuk ke rububiyah. Semua yang kita rasakan itu dapat. Bukan cuma teori. Ya, Anda mau pakai konsepsi apapun, jangan jadi teori aja. Jangan cuma dihafalkan, tahu pembagian, klasifikasi tauhid begini-begini. Bagus. Sebagai konsepsi ilmu. Tapi sebagai konsepsi iman, prakteknya ada enggak gitu. Melihat itu ingat Allah. Ini ingat Allah. Ya kan? Tapi sahabat Nabi ketika dikonfirmasi kan, ditanya, bagaimana kabarmu pagi ini? Oh, asbahtu mu'minan haqqa. Saya sudah merasakan mukmin yang sejati. Apa buktinya? Saya melihat keagungan Allah. Jadi di atas itu ingat Allah. Kita merasakan gitu. Itu yang perlu kita latih. Sampai kita meninggal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sampai kita meninggal. Yakin di situ maut, kematian. Sembah Allah sampai merasakan kenikmatan kita menyembahnya sampai wafat. Makanya ketika wafat itu nikmat sedang ibadah. Wafatnya pun sedang ibadah. Gitu ya. Paham ya? Nah, siapa yang mengatur tumbuhan? Siapa yang menumbuhkannya? Ya, maka perhatikan. Kita bacakan allazi ja'ala lakumul arda firasyaw was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Perhatikan. Saya simpan bab rezekinya belakangan. Saya ingin tutup dulu dengan bagian yang terakhir. Nanti rezeki bagian belakang. Sepertiga terakhir belakangan. Kita bagi tiga pembahasannya. Bapak ibu sekalian, tadi saya katakan desain langit dan bumi bukan sekedar penciptaan yang Allah ciptakan untuk memudahkan dan menyamankan kita ibadah, tapi sekaligus memberikan kepada kita penguatan supaya mendekat dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kan kesimpulannya. Semua yang kita pijak, ingatkan kepada Allah. Semua yang kita lihat di langit, ingatkan kepada Allah. Gitu kan? Sekarang saya akan tutup. Buka Quran surah ke-17. Ayat ke-44. Paling kiri di pertengahan di mushaf. Ya? Dah, buka aja dulu. Buka aja dulu. Ya, tusabbihu lahu samawatu sab'u. Gitu kan? Wal ardu wa man fihinna. Perhatikan, perhatikan. Lihat sini, baik-baik. Langit diciptakan. Yang mencipta siapa? Bumi diciptakan. Yang mencipta siapa? Supaya membuat kita nyaman untuk apa? Ibadah kan? Lalu diturunkan hujan, memberikan kenyamanan pada kita, diberikan tumbuhan dan sebagainya supaya kita mantap ibadah. Yang penting kita sadari, langit dan bumi saja dan yang tadi diciptakan Allah untuk kita, itu semua bertasbih kepada Allah. Di langitnya aja tasbih sama Allah, buminya tasbih, masa kitanya enggak tasbih? Dari mana taunya? Al-Isra di ayat ke-44 itu. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fiihinna. Semua bertasbih dan semua tasbih itu, hewannya tasbih, kepakan burungnya tasbih yang dengan cara yang mungkin kita enggak tahu. Makanya di ayat 42-nya itu kan disoal, qul law kana fihi ma alihatun. Katakan kalau di ini banyak Tuhan dan sebagainya, tentu Tuhan-Tuhan itu akan mencari jalan ke arasy, maksudnya punya kekuasaan. Enggak ada, semua itu yang tercipta makhluk dan semua bertasbih kepada Allah. Nah sekarang disindir oleh Allah kepada kita, aku ciptakan bumi untuk kamu nyaman ibadah. Langit tuh kamu nyaman ibadah, langitnya aja ibadah, buminya ibadah, masa kamunya enggak ibadah? Dunia aku ciptakan tuh kamu supaya nyaman ibadah, kamunya malah ngejar dunia. Yang paling aneh dunianya ibadah, kamunya ngejar-ngejar yang lainnya. Itu tajam sekali itu. Halus tapi tajam gitu. Maka renungkan itu. Dan bawa perenungan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Kalau itu kita bisa lakukan, maka Allah akan lapangkan kehidupan kita dan mengalirkan rizki dari sisi yang bahkan kita tidak duga. Karena itu setelah kalimat itu ditutup dengan kalimat rizki dan diwanti-wanti supaya tidak merubah pola hidup kita sampai kita kemudian berpaling dari Allah karena resikonya akan sangat bermasalah di kemudian hari. Bagaimana rezeki itu didapatkan? Siapa orang-orang yang berpaling dari Allah dan beresiko atau bahkan mengambil resiko itu? Itu yang akan kita lihat di pertemuan berikutnya di pekan yang akan datang. Kita belum selesai ayatnya, baru 2/3 ayat itu ya. Nah, ngaji begitu gitu ngajinya. Jadi kalau kita bahas memang butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Jadi kesimpulannya satu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semua hambanya dengan sifat kasih dan sayangnya. Dua, dengan sifat kasih dan sayang itu Allah menginginkan seluruh hamba-Nya merasakan kebahagiaan dan menjadi baik di dunia dan di akhirat. Tiga, untuk mendapatkan dan meraih itu semua, maka Allah menjadikan takwa sebagai jalan yang mesti dititi. Selanjutnya, untuk bisa mendapatkan sifat takwa itu, maka Allah memerintahkan manusia untuk mengambil jalur yang tepat untuk meraih takwa, yaitu ibadah. Selanjutnya, untuk mendukung kenyamanan ibadah itu, Allah memberikan desain tempat untuk manusia di bumi yang nyaman digunakan sebagai ibadah, langit sebagai atap yang nyaman untuk dilihat dan diamati, serta menjadikan keterkaitan antara langit dan bumi itu sebagai fasilitas yang paling nyaman untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, semua manusia dituntut untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah dan menjadikan semua yang diinteraksikan dalam kehidupannya mampu mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di titik ini kita berhenti. Jika kita mampu melakukan itu, maka ada jaminan yang Allah berikan dan ada peringatan yang Allah sampaikan. Itu yang kita bahas di pertemuan yang berikutnya insyaAllah. Nah, sekarang tugas kita sampai ke kan depan, sekarang berlatih. Melihat apapun, ingatkan diri kepada Allah. Melihat sesuatu yang tidak tepat, astagfirullah. Sesuatu yang menyenangkan, alhamdulillah. Sesuatu yang indah, masya Allah. Paham? Itu yang kita latih. Kalau sudah terbiasa nanti dan sudah refleks di lisan kita, itu akan tembus ke dalam jiwa. Kalau sudah tembus ke dalam jiwa, maka berubah namanya dari sekedar ibad menjadi ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Semua yang dilihat, ditatap, didengar, dilewati indah semua. Kas semua indah pada saat kita beriman, bukan pada waktunya. Pada saat kita bikin status ya. Ya, semua indah pada saat kita beriman. Jelas? Izinkan menyampaikan pengumuman. Pertama, saya meminta maaf sebesar-besarnya, setulus-tulusnya. Di pekan yang lalu menyampaikan bahwa tanggal 20 ada penerimaan untuk Santi Mira dan baru bisa diwujudkan tanggal 21. Di hari ini tepatnya, karena alhamdulillah kadarullah Allah titipkan pada kami putri anak yang kelima, jadi ada konsentrasi yang harus siapkan dulu ke situ sehingga baru kemudian kita bisa menyiapkan. Alhamdulillah bagi Bapak Ibu yang berkeinginan menitipkan putranya dulu, ya putri belum kita buka tapi nanti pendaftaran berikutnya sudah ada. Ini buat pendampingan awal. Yang ingin mendaftarkan dulu untuk putranya ke Pesantren Mira, insya Allah sudah dibuka pendaftaran. Hanya nanti bisa langsung menghubungi di kantor Quantum Akhir Institute. Tidak malam ini karena nggak ada orang di situ, ya. Besok sudah mulai bisa dan sudah ada formulir. Jadi nanti tidak perlu banyak pertanyaan yang panjang-panjang. Akan disampaikan formulir, diisi formulir itu. Ya, di situ nanti ada keterangan anaknya, ada keterangan orang tua, dan gratis, ya, tidak ada bayar pendaftaran. Nanti setelah diisi, terbatas hanya 100 yang akan diterima untuk pendaftaran. Dari daftar itu akan dites, saya sendiri yang akan mengetes secara langsung, itu akan diterima 40 orang saja. Nanti setelah 40 diterima, di tahun ini disampaikan, awal tahun depan akan disiapkan mendapatkan bimbingan langsung dari saya selama setahun sebelum masuk ke pendidikan formal. Jadi bersamaan dia sekolah di SD atau mungkin ada yang homeschooling, Sabtu Ahadnya akan ketemu saya untuk pemantapan awal, baru kemudian di tahun 2024 masuk ke Ponpes untuk belajar secara formal. Jadi jangan bertanya lagi kalau sudah ada informasi ini, silahkan nanti sudah ada 100 formulir yang sudah disiapkan dan tidak online, mesti datang langsung diantar orang tua untuk mengisi supaya bisa tahu proses yang berjalan. Itu satu. Kemudian yang kedua, materi yang kita bahas saya berharap Bapak Ibu bisa mencatat dan tolong disimpulkan supaya bisa diwariskan kembali kepada kolega dan keluarga yang di rumah pulang supaya mengamalkan isi Al-Quran dengan benar. Ya, ini pesan Quran. Karena itu insya Allah untuk pertemuannya akan datang, saya belum berani menjanjikan dulu ya, tapi nanti kita akan informasikan mendekat kepada waktu-waktu kita mengajar. Materi tetap kita akan diteruskan, tapi mungkin ada beberapa tambahan yang akan menghiasi taklim kita. Saya akan umumkan sehari dua hari sebelum taklim dilakukan. Ya, menunggu konfirmasi dulu beberapa pihak. Pihak-pihaknya ada ulama dari luar juga dan kunjungan. Kami juga ada tahadus bin nikmah, tapi nanti kami sampaikan dua hari menjelang taklim yang akan dipublikasikan. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, ini juga yang penting untuk saya sampaikan. Mira, saya mesti minta maaf, kemarin akan memulai, tapi kadarallah saya harus menemani ya, untuk persiapan lahiran, jadi belum kita mulai. Insyaallah di hari Senin ya kita akan mulai, dan saya posisi memang di Bandung, tapi subuh kita akan mulai. Dan yang risetnya kita baru akan mulai di bulan depan. Riset itu maksudnya yang kelas-kelas spesifiknya. Bagi Anda yang belum masuk ke Mira, yang ingin masuk silahkan daftarnya online, kan bisa langsung, sudah ada jalurnya, masuk ke situ, kemudian bisa diikuti saja petunjuknya. Saya kira itu, dan yang terakhir untuk yang akan ikut umrah, insyaallah kita akan umrah di 4 Agustus. Mohon maaf yang kemarin memang saya tidak menerima banyak, karena saya memang bukan orientasi profit, saya itu punya kemampuan membimbingnya segitu. Ya, jadi saya itu harus mengikuti, mendoakan, ngikutin tawafnya, dipantau tawaf. Kadang-kadang saya harus bolak-balik gitu. Punya kemampuannya cuma segitu jumlah yang harus ditetapkan. Saya bukan tipikal orang yang daftar diliatin, bukan begitu. Karena ada tanggung jawab moral, orang mau berangkat tuh mesti dibimbing gitu. Saya cuma punya kemampuan jumlah segitu. Yang kemarin mendaftar mungkin masuk waiting list sementara waktu ya. Untuk di bulan Desember mudah-mudahan bisa ada waktunya. Yang sudah siap berangkat, nanti insya Allah ada online. Untuk manasik yang online saya terangkan dulu materinya. Offline-nya nanti akan disampaikan oleh bagian administrasi kami. Kita akan siapkan untuk online dan offline. Mohon diikuti supaya nanti saya lihat ada yang dari luar negeri juga mau datang, supaya menyesuaikan waktunya. Saya kira itu yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf dan sebagainya. Bantu saudara-saudari kita yang jualan-jualan supaya juga mereka bisa mendapatkan rezekinya yang mungkin dititipkan lewat kita. Kalau ini madu, ini mungkin juga ada banyak yang tanya, ini uah nih, betul madunya uah. Tapi tidak banyak orang tahu. Saya cerita satu menit saja. Ada orang-orang yang sering direndahkan di malam hari, kemudian mereka ingin bertobat. Dan perempuan-perempuan itu yang sebelumnya masuk di kehidupan malam, sekarang berubah menjadi penghafal Quran. Alhamdulillah. Di antara hal yang paling indah, sekarang mereka sudah ada yang mulai menghafal. Dari yang gak bisa baca Quran, kehidupannya sudah selesai, sekarang sudah berubah jadi cerah dan sebagainya. Ada aktivitas-aktivitas dan sebagainya. Dan di antara yang mensupport mereka dan sebagainya, madu itu. Gitu ya. Jadi itu yang mereka kreasikan, jadi jembatan baru dan sebagainya. Ini kita tidak membuat untuk urusan-urusan dunia. Ini sengaja saya berikan info, maksud saya untuk memberikan inspirasi, mereka aja bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik dan saling berfastabiqul khairah. Jelas ya? Jadi itu kisahnya, ya, itu kisahnya. Terima kasih. Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشافيا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, maafkan saya, doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.